Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala khairi khalqillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau kita diberikan makanan atau pakaian atau harta dari orang yang bekerja di tempat riba? Pertama, apakah pernah tertulis di uang gaji dia ini adalah riba? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti keharamannya bukan pada ainya, tetapi pada transaksi untuk mendapatkannya. Bila keharamannya pada transaksi yang mendapatkannya, bukan pada ainya, bolehkah atau berubahkah hukumnya bila diberikan kepada orang lain sebagai ganti harga barang atau sebagai hibah atau sebagai upah dari jasa yang dia berikan? Ini ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, anda yang menerima dari ini, apakah yakin bahwa ini dari uang riba? Walaupun anda katakan dia tidak punya pekerjaan yang lain, tetapi kemungkinan dia dapat hibah juga dari orang lain. Kemungkinan, masih ada kemungkinan yang lain. Ya. Kalau anda tidak yakin dan tidak ada indikasi untuk itu, maka bukankah orang Yahudi? Orang Yahudi adalah orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala akaluna lisuh. Mereka banyak memakan harta haram. Kemudian Allah mengatakan tentang mereka wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Dan mereka mengambil riba dan mereka telah dilarang untuk itu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan Yahudi, menjual dan membeli, menggadaikan, menerima hadiah dari wanita Yahudi dan ternyata hadiah tersebut adalah kambing yang sudah beracun? Padahal Allah mensifati bahwa mereka banyak makan harta haram dan mereka mengambil riba. Ya. Dengan demikian, kalau statusnya masih anda, dia tidak menyatakan, kecuali dia menyatakan, "Mas, ini dari gaji saya." Dan dia, walaupun dia bekerja di bank, akan ada beberapa tingkatan-tingkatan. Sekarang kita katakan dia bekerja di bagian tellernya atau yang langsung mendatang atau yang langsung berhubungan dengan akad riba sebagai penulis atau sebagai saksi, maka jasa yang diberikan adalah jasa yang haram. Jasa yang haram diberikan, imbalannya juga imbalan yang haram. Kalau dia terus terang mengatakan, "Mas, saya ini teller, sir, akad riba itu saya nulis semuanya dan ini gajinya mas, sebagian untuk mas. Sekarang boleh atau tidak anda terima?" Sekarang tidak boleh. Karena anda tahu bahwa ini adalah dengan cara yang haram. Walaupun tidak pada zatnya keharamannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika diundang oleh seorang wanita untuk memakan kambing, kemudian beliau mengatakan, "Ajidu fi hadhihi asyati syaih." Saya mendapatkan sesuatu tentang kambing ini. Maka tuan pemilik kambing yang memiliki, yang menyajikan makanan kambing tersebut, Rasulullah mengatakan wanita ini bahwasanya tadi dia mencari, suaminya mencari kambing, tidak mendapatkan kambing. Lalu dia datang kepada tetangganya yang kebetulan beli kambing. Lalu istrinya menjual kepada istrinya ini. Padahal dia beli kambing dan kambing milik suaminya. Maka kambing didapatkan dengan cara yang haram. Walaupun dengan cara jual beli, tapi cara jual beli yang tidak terpenuhi persyaratannya karena menjual bukan miliknya. Ya. Dengan demikian, maka kalau dia tahu ya, dan dijelaskannya, maka tidak boleh Anda terima sekalipun sebagai upah gaji Anda. Kalau perusahaan Anda, PT Anda mengatakan khusus untuk Anda saja, itu gaji Anda ini dari bunga deposito perusahaan kita, itu untuk Anda, yang lain enggak. Ini tidak boleh Anda terima gaji ini. Katakan kepada dia bahwa saya memberikan kepada Anda jasa yang halal. Saya harus mendapatkan uang dari Anda, uang yang halal dan bukan deposito riba. Ya. Kalau diberikan begitu saja, jangan Anda tanyakan ini apakah dari deposito atau bukan. Karena bila Anda tanyakan, ternyata ia tidak jadi Anda menerimanya. Jadi bila tidak Anda ketahui, sama dengan Rasulullah SAW menerima hibah dari wanita Yahudi. Jelas ini? Baik. Terus. Yang kedua. Sewa tenda lebih ringan lagi daripada bank riba tadi. Karena sewa tenda masih memungkinkan untuk ada sewa yang mubah. Baik. Baik, jazakallah khairan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan jamaah sekalian yang ingin bertanya silakan. Ya, bawa Mas Edi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Begini Ustaz, ada seorang ikhwan yang mampu untuk menunaikan haji. Apa? Ada seorang ikhwan yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ya, ikhwan itu yang bertanya sekarang, bukan? Bukan. Bersiap untuk mendaftar haji. Ya. Tapi kemudian mendapat satu syubhat yang akhirnya dia membatalkan niatnya untuk mendaftar haji. Syubhat tersebut adalah ketika kita mendaftar haji, kita menyerahkan uang sekitar 25 atau 26 juta. Kemudian kita harus menunggu kalau di Lampung ini sekitar 10 tahun. Berarti uang yang kita serahkan kepada pihak yang menerima pendaftaran haji tersebut digunakan oleh bank ribawi untuk menjalankan bisnisnya. Berarti orang tersebut telah berta'awun dengan bank ribawi. Sehingga akhirnya dengan alasan ini beliau membatalkan niatnya untuk mendaftar haji karena tidak mau berta'awun dengan bank-bank ribawi. Sekaligus pertanyaan yang ada kaitannya dengan ini, kapankah seseorang itu boleh menggunakan jasa bank ribawi dalam rangka mengamankan uangnya, bukan menabung tapi mengamankan untuk mempermudah transaksi perniagaan yang dia lakukan. Demikian saja, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang bertanya ini sholat atau tidak dia? Ikhwan yang bertanya ini dia sholat atau tidak? Sholat. Bajunya dari mana dia beli? Dari pasar. Siapa yang membuat baju ini? Kainnya, pabriknya. Pabriknya yang milik siapa? Ya, saya kurang tahu Ustaz. Ya, pertanyaannya itu saja yang pernah dilontarkan kepada saya. Saya pun enggak bisa menjawab. Sampai hari ini saya pun masih mencari jawabannya. Cari jawabannya, siapa yang buat bajunya dia? Pabriknya. Pabrik ini milik siapa? Muslim atau non-muslim? Biasanya non-muslim. Kalau dia beli, berarti akan memajukan usaha non-muslim ini. Lalu kenapa dia pakai baju juga? Dan seorang yang pakai baju juga? Baik. Dalam kaedah ta'awun, ada kaedah yang tolong-menolong adalah dengan dua persyaratan. Pertama, ada ilmu. Tahu betul bahwa ini digunakan untuk maksiat. Kemudian ta'awun mubashir. Yang langsung ini digunakan untuk maksiat. Kalau Anda langsung ke bank konvensional, itu iya. Tapi Anda berhubungan dengan bank konvensional atau dengan depan di bawah penyelenggara haji. Penyelenggara haji yang membuat riba depan dengan itu. Ya kan? Urusan dia. Dia menanggungjawab dosa Anda. Anda adalah niat Anda untuk haji. Jelas? Cukup jelas atau perlu diulang? Cukup. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, Kak? Yang kedua yang mana? Yang kapankah kita boleh menggunakan jasa bank dalam rangka mengamankan uang kita? Menggunakan jasa bank konvensional, membuka rekening di sana berarti ini tidak sampai pada tahap darurat kecuali beberapa kasus. Kalau perusahaan Anda mengatakan atau instansi tempat Anda bekerja mengatakan Anda harus buka rekening di bank konvensional, kalau tidak gaji Anda tidak akan pernah Anda terima. Darurat atau tidak namanya ini? Darurat akan hilang salah satu lima yang daruri. Di antara adalah harta yang sudah menjadi hak Anda. Anda bekerja sudah menjadi hak Anda gaji tersebut. Maka hilang darurat, ini dinamakan darurat atau qaddar biqadariha. Setelah masuk uang ke rekening, ambil. Jelas? Tapi kemudian tinggal di sana uang Anda, maka tidak boleh. Apalagi untuk memudahkan fasilitas transaksi dan lain-lainnya. Tapi kalau permasalahan rekening ini adalah permasalahan apa pembuka rekening, di sana ada item atau klausul atau persyaratan bahwa akad Anda menabung di bank adalah akadnya memberikan pinjaman kepada bank. Ya. Siapa Anda memberi pinjaman kepada bank yang kaya raya? Beda masalah, walaupun Anda miskin, tetap menabung itu Anda berikan pinjaman kepada bank. Ya. Karena tanpa modal yang kecil-kecil ini, bank itu tidak akan sebesar seperti yang sekarang. Dia memang ada modal disetorkan ke bank sentral itu ada sekitar 1 triliun untuk membuka sebuah bank. Memang ada. Tapi untuk memperbesar lagi, tidak akan banyak besar dia kalau tidak ada dana dari masyarakat ini. Ya. Kemudian modal Anda diputar dia, dan yang Anda terima bukan barang itu. Maka ini bukan nitip namanya, tetapi adalah pinjam meminjam. Ketika Anda beri pinjaman kepada dia, lalu bank ini mengatakan Anda akan saya beri bunga sekian. Berarti di sini ada persyaratan riba. Kalau Anda menyetujui ini, maka Anda menyetujui persyaratan riba. Selagi ini masih ada dan rekening masih ada, selama itulah Anda berdosa terus melakukan ini. Lalu bagaimana solusinya kalau Anda ingin menggunakan fasilitasnya? Minta kepada dia, Pak, tolong ini coret. Coret yang item ada diberikan bunga untuk pemilik rekening. Bisa kan? Bisa atau tidak? Belum pernah dicoba. Kalau untuk rekening tabungan tidak bisa. Karena mereka mengatakan default, artinya ditahan sudah ada sistemnya. Tapi kalau untuk rekening giro, bisa. Sudah banyak yang nyoba, dan sebetulnya rekening giro, current account itu atau rekening koran itu memang peraturan internasional yang biasa di negara-negara di luar negeri itu memang tidak ada bunga. Memang tidak ada bunga. Pada dasarnya begitu. Tapi di Indonesia untuk menarik orang-orang menabung di sini. Karena dia mau menyebutkan untuk transaksi berarti dia seorang pebisnis kan? Pebisnis lebih baik dia membuka rekening giro ini, bisa menggunakan bilet, dia bisa menggunakan cek, ya. Dan ini bisa dihapus. Sudah ada sekitar beberapa orang pengusaha yang menanyakan dan bisa dihapus. Kalau dihapus berarti akad Anda dengan dia apa? Memberikan pinjaman dan tidak ada persyaratan riba. Sama memberikan pinjaman yang qad hasan, tidak ada persyaratan riba. Kalau Anda katakan bukankah membantu dia berbuat riba membesarkan perusahaan dia juga? Ya. Rasulullah juga berta'awun, Rasulullah juga pinjam-pinjam dengan Yahudi. Ingat. Pinjam-pinjam dengan Yahudi. Apakah berarti Rasulullah membantu Yahudi juga? Walaupun iya, ini pengecualian karena Rasulullah SAW telah melakukannya. Maka lihat antara akad Anda dengan mereka. Bila akad Anda dengan dia adalah akad yang halal, tidak ada masalah. Jelas ini. Baik. Saya bacang dulu pertanyaan, ya. Nanti insya Allah setelah ini gantian lagi. Ada satu pertanyaan, Ana sebagai wali kelas, ini yang berhubungan dengan guru. Ana sebagai wali kelas, Ana memberi nilai rapor yang bukan nilai sebenarnya, dengan tujuan agar siswa Ana dapat lulus dan mendapatkan pekerjaan. Apakah Ana mendapatkan pahala dosa? Pahala dosa. Ya. Apakah Ana mendapatkan pahala dosa dari perbuatan tersebut, Ustaz? Apakah Ana dapat apa? Pahala dosa. Pahala atau dosa kali ya? Langsung di sini. Pahala dosa. Pahala, ya, maksudnya mungkin pahala atau dosa. Ya Allah telah alam ya. Ya. Agar anak itu lulus dan agar anak itu dapat kerja. Ya. Lulus nilainya 10, tapi ketika bekerja 0. Anda yang membantu anak ini tapi menipu perusahaan tersebut. Iya kan? Iya. Apa ada saja? Apa ada berbohong itu yang halal? Ini tidak termasuk berbohong yang halal. Jujur. Ya, jujur saja. Untuk menaikkan nama sekolahnya umpamanya. Menaikkan sekolah agar dikatakan lulus 100%. Ya. Maka dibuat hal-hal yang tidak syar'i, maka tidak boleh. Dan ingat, ingat, tidak berbanding lurus antara nilai ijazah dengan kesuksesan anak ini dalam kehidupan. Siapa orang kaya raya di Indonesia? Siapa yang kaya raya di Indonesia? Yang paling kaya nomor satu siapa? Siapa? Siapa? Abu Rizal Bakri. Salah satunya. Orang Lampung ya. Tamat apa dia? Tamat S3 Timur Tengah kah atau mana dia? Apakah dia orang yang jenius? Tinggi nilainya dalam sekolahnya? Belum tahu. Baik. Maka jangan, dan Anda sebagai orang tua, jangan paksakan juga anak lulus. Apakah ditanya malaikat nanti di kuburannya, nak, berapa dulu nilaimu SD-mu, nilai jasa SMA-mu? Tidak pernah ditanya. Dan itu bukan untuk ilmu-ilmu dunia. Ilmu syariah juga berdemikian. Tidak pernah para ulama kita menuntut ilmu tujuannya nilai ijazah, itu tidak pernah. Dan tidak semua orang yang berhasil dan nilai ijazah yang tinggi adalah berhasil dalam dakwahnya dan membawa manusia, dan dia berhasil mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Saya kenal dekat teman satu angkatan saya, pintar, jenius luar biasa setahu saya. Akhirnya salah seorang pembesar khawarij di negara ini keluar masuk penjara. Hafal Quran, hafal Bulughul Maram, hafal Sahih Bukhari juga kalau tidak salah. Ya. Jangan tebak-tebak namanya, saya tidak mau. Teman satu angkatan saya. Waktu di satu S1 dahulu. Baik. Jadi apa adanya Anda dengan paksa. Dan Anda sebagai orang tua, sebaik itu jangan paksakan anak itu. Kemungkinan tidak di situ. Bukankah bukan semua para sahabat seperti Mu'adz yang pintar, yang kan ulama para sahabat? Tidak semua para sahabat seperti Zaid bin Thabit yang bisa mempelajari bahasa Yahudi dan bisa menulis dan berbahasa Yahudi selama 14 hari. Selesai kursus bahasa Yahudi dia. Ada di antara sahabat yang tidak pernah disebutkan dalam sejarah. Tapi radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Tidak semua kesuksesan mesti dengan kepintaran dan nilai yang tinggi. Jelas ini. Maka Anda sebagai orang tua, sebagai guru, jangan dipaksakan. Kemungkinan anaknya tidak jenius di bidang ini. Allah berikan kelebihan di bidang yang lain. Sekolah mungkin sering gagal. Tapi ketika dia berkarya membuat apa namanya perabotan menjadi halus dan bagus, perabotan daripada yang dibuat oleh orang-orang lain. Atau ketika dia berdagang, bagus dagangannya. Jelas. Baik. Dengan ini pahamlah kita bahwa berikan hak dari anak tersebut. Kalau haknya nilainya 5, berikan. Kalau haknya 10, jangan dikurang-kurangi. Dengan mengatakan yang 10 itu hanya Allah saja yang sempurna, tidak pernah anak muridnya dapat nilai 10, walaupun semua jawabannya betul. Asalnya sebagian guru seperti ini ada. Anda. Tapi kalau di negeri Anda orang dapat 10 itu banyak. Ada beberapa, saya tuh S3 waktu itu ada angkatan desa itu nilainya semuanya penuh. Karena penuh semuanya itu nilai tertinggi kan kalau Indonesia 4 ya, kalau di sana 5. 5 nilainya. Penuh. Jangan merasa rendah gurunya kalau ada murid lebih cerdas dari dia. Iya, sebagian ada yang iri. Baik, cukup saja. Baik, jazakallah khairan. Baik, kami persilakan, silakan. Bapak yang baju biru, silakan. Dia, Bapak tadi sudah bertanya ya? Tadi sebelum ini Dur? Oh iya, dari luar Bapak. Iya. Penting sekali ini. Ya? Penting sekali ini. Tadi sebelum Dur? Iya kali. Ini, yuk, ini penting juga ini. Oh iya. Sudah, gantian dulu, silakan. Dulu aja. Sabar ya. Nanti. Sabar. Kalau enggak ada jawab sekarang, nanti kapan-kapan saya kembali lagi saya jawab. Iya. Sabar ya. Mic-nya. Mic-nya, mic-nya. Nah, tahan dulu Pak ya. Dan dimohon untuk yang lain yang belum bertanya, kalau sudah saya tunjuk, jangan protes ya. Tidak boleh protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Amir Hamzah dari Bandar Lampung. Saya 1 tahun yang lalu Pak kecelakaan. Kecelakaan ini yaitu saya mengendarai motor tabrakan dengan mobil. Tangan saya ini patah, kaki saya patah. Sekarang saya masih pakai tongkat Pak Irwandi. Nah pada waktu kecelakaan ini biaya ini ditanggung semua oleh yang nabrak. Itu sebanyak 70 juta biaya operasinya. Yeah. Nah akhir-akhir ini saya ini merasa berdosa, merasa menzolimin orang gitu. Nah ini bagaimana Pak Irwandi hukumnya ini? Kenapa merasa menzolimin? Iya karena biaya itu ditanggung semua oleh yang nabrak. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Bukan asuransi kan ya? Asuransi cuman 20 juta karena saya sama anak saya kan. Sisanya dia nanggung. Jauh dari cukup. Dia rela menanggung. Iya kompromi keluarga. Saya tidak tahu rela apa tidak pada saat itu saya sekarat gitu. Alhamdulillah. Cuma itu aja pertanyaan saya. Iya. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada orang-orang yang mendapat musibah di antara kita dan musibah-musibah menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Iya. Kalau dia mau membayarkan dan tidak ada klaim bahwa dia tidak redo dan tidak ada paksaan dari pihak yang lain, alhamdulillah. Antum tidak menzalimi dia. Dia ingin berbuat baik kepada Anda dan doakan dia. Doakan dia. Semoga Allah mengampuni dosa dia dan berikan hidayah kepada dia dan berikan rezeki lebih banyak kepada dia juga. Alhamdulillah. Insyaallah tidak zalim namanya. Kalau dipaksa itu ia harus berdasarkan pengambilan. Dia dengan rela. Alhamdulillah tidak ada masalah. Baik. Ada yang lain? Ya. Dari belakang sana kayaknya belum ada. Bukan, dari luar. Ada? Kayaknya tidak ada. Ya, Taib, silakan. Ya. Ini banyak kan, Ustaz. Apa ya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya meminjamkan uang. Meminjamkan uang. Uang. Tapi nyicil, Pak Ustaz. 2 juta sama orang. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, dia ini punya sebidang tanah. Sebentar. Antum minjamkan uang kepada seseorang. Iya. Yeah. Pertama 2 juta. 2 juta. Terus 5 juta. 5 juta lagi. Terus 10 juta. 10 juta. Nah, jadi berapa jadi semuanya? Jadi itu 15 juta ya. 15 juta. Dan tapi dalam hati ini saya ada niat ingin menguasai dia punya tanah. Ingin menguasai tanah dia. Iya. Yeah. Jadi nanti suatu saat dia terpaksa terpojok enggak bisa bayar utang. Tanahnya aja buat bayar utang. Nah itu yang saya tanyakan itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Kalau meminjamkan uang tapi dengan tanah itu kita incar gitu. Kita yeah. Cari gitu. Yeah. Ya itu aja, makasih Pak Ustadz. Yeah, baik. Masya Allah, jujur banget beliau. Yeah. Antum ingin dapat keuntungan dan ingin juga halal kan? Dan ingin juga membantu orang juga kan? Iya, Pak Ustaz. Bisa atau tidak syarat? Bisa atau tidak? Bisa. Iya. Anda ingin untung, ingin nolong orang juga, ingin juga tidak diharamkan. Beli tanah dia, enggak mau dijual. Kayaknya susah Ustaz. Kalau iya. Kalau enggak terpaksa susah Ustaz. Kenapa? Kalau tidak terpaksa susah itu. Karena kan dia terpaksa. Kan terpaksa kan dia minjam uang 2 juta. Katakan kepada dia, daripada saya Anda pinjamkan, saya pinjamkan Anda. Ya. Saya beli tanah Anda ini seharga 17 juta. Nih, tunai atau saya bayar cicil. Jelas? Lalu dia mengatakan, Allah, kalau gitu saya enggak punya kebun lagi. Gampang nanti Anda bisa bekerja di tanah saya, ngelolanya nanti Anda saya beri persenan. Bisa kan? Coba buat kesepakatan ini, setelah selesai nanti tanya, beri tanya lagi ke sini. Iya, makasih Ustaz. Jangan langsung buat yang riba tadi. Baik. Saya bacakan pertanyaan. Produsen produk herbal telah menentukan harga bagi masing-masing distributor sekian persen diskonnya. Agen sekian persen, pengecer sekian persen, harga eceran sekian atau telah ditentukan produsen sebelumnya. Bolehkah distributor ataupun agen menjual dengan harga eceran kepada konsumen dengan harga diskon yang dia berikan pada pengecer? Cukup paham, paham. Dia jual ke konsumen langsung tapi dengan harga agen. Iya kan? Iya. Kalau gratis boleh enggak? Boleh. Boleh. Kalau gratis saja boleh, apalagi ini mengurangi sebagian keuntungannya. Jelas? Selanjutnya. Apa mutlak pasar tadi? Apa mutlak pasar? Tadi Anda bilang cepat-cepat aja jawabannya Ustaz. Cuma Anda enggak mau. Tadi. Saya waktu apa ya? Ada pembukaan asosiasi pedagang herbal muslim Indonesia. Waktu apa namanya? Launching namanya apa namanya? Mengiklankan apa namanya? Ketika dibentuknya ini diundang dari MUI, dari undang POM, ya, dan saya diminta untuk mengisi tausiah di situ, menjelaskan tentang persaingan harga sesama para distributor dan para agen dan para ini. Menurut mereka sudah tidak sehat. Bolehkah memberikan diskon dan perang diskon? Kalau mereka perang diskon, yang untung siapa? Konsumen. Lebih banyak mana konsumen daripada pedagang jumlahnya? Dulu sih banyak konsumen, kalau sekarang sama aja. Baik. Berarti yang akan mendapat mudarat sekelompok orang, yaitu para pedagang. Yang mendapat keuntungan orang banyak. Yuntahammal ad-dararu al-khass li daf'i ad-dararil 'am. Pihak yang dirugikan sekelompok, biarlah mereka rugi, asal yang banyak tidaknya dirugi juga. Jelas ini. Asal persaingan diskon mereka sehat. Tapi dengan tidak sehat, dibomnya suatu barang ini, dijatuhkan ke pasar harga semurah-murahnya, mati pesaing lain. Sekarang dia naikkan harga semena-mena. Itu baru tidak boleh, karena niatnya memudaratkan para pedagang lain. Tapi kalau niat ingin berdiskon, tidak ada masalah. Gratis pun tidak ada masalah. Untuk hari ini, umumnya ada herbal yang gratis hari ini. Kita tunggu, nanti kita bertemu ini herbal yang bagus. Tidak ada masalah. Walaupun mau ditambah lagi, cukup atau? Walaupun menurut mazhab al-Malikiyah menjual barang di bawah harga pasar, menurut mazhab Malikiyah tidak dibolehkan berdasarkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam al-Malik, Imam Malik dalam Muwatta'nya, bahwa ketika dia memeriksa pasar dan dia mendapatkan Hafiz bin Abil Bata' menjual zabib, menjual kurma kering di pasar Madinah dengan harga di bawah harga yang lain. Lalu Umar mengatakan kepada dia, irfa' au tarfa' ansukina. Naikkan, angkat hargamu, kalau enggak kamu angkat kaki dari pasar ini. Pilih angkat kaki atau angkat harga. Lalu yang dipilih oleh Hafiz bin Abil Bata' mengangkat kaki dari pasar Madinah dan bawa dagangannya pulang. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi bahwasanya Umar mendatangi kembali Hatib bin Abi Bazzah ini ke rumahnya dan mengatakan, aku hanya melihat itu untuk menguntungkan keuntungan sekelompok orang saja. Sekarang kalau engkau ingin memberikan keringanan, silakan. Memberikan diskon, silakan, dibolehkan oleh Umar. Berarti asar ini dalilnya tidak kuat. Kemudian bukankah asal barang itu milik produsen, terserah dia. Terserah dia. Mau diberinya kumpulan diskon, mau tidak. Yang penting dia yang dilarang menjual barang di atas harga pasar. Di bawah harga pasar, terserah pemilik barangnya. Ya. Yang penting saling rebo. Kalau dia rebo kepada fulan lebih murah, kepada fulan harga pasar, tapi jangan kepada fulan harganya di atas harga pasar. Ini yang tidak boleh. Jadi masih harga pasar, masih harga pantasnya, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Saya bacakan pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah bolehkah membeli kendaraan dengan melanjutkan sisa kredit, dan bolehkah kalau kendaraan masih kredit dibayar lunas oleh pembeli sedang sisa kredit diteruskan penjual? Yang saya ulangi dari awal, bolehkah membeli kendaraan dengan melanjutkan sisa kredit? Over kredit, maksudnya. Iya. Kemudian yang dia bayar lunas kepada. Kemudian yang kedua, bolehkah kalau kendaraan masih kredit dibayar lunas oleh pembeli, sedang sisa kreditnya diteruskan oleh si penjualnya tadi? Oh iya. Antum mamanya kreditnya halal atau riba ini? Gak disebutkan kan? Tidak disebutkan. Biasanya riba kan ya, biasanya. Kita bicara yang riba dulu. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Biasanya kreditnya adalah berbentuk riba kan. Akad yang dibuat antara si pembeli pertama dengan pemilik barang akan jual beli, tetapi akan dia dengan pihak leasing atau pihak bank ya, atau pihak pembiayaan atau finance, ini akad yang riba dan dia menyetujuinya itu. Jelas? Apakah barang ini ya, barang yang dibelinya ini sudah menjadi milik dia? Tadi kita katakan di pagi tadi kalau nggak salah ya, bahwa dengan akad dan diterima barangnya walaupun belum lunas sudah menjadi milik pembeli. Setelah menjadi milik dia, hak dia untuk menghibahkan, menjual dan lain-lain kepada orang lain. Walaupun masalah balik nama ya, harus dilunasi dulu kredit dia ke bank ini sehingga baru bisa balik nama. Tidak masalah, itu hanya sekedar catatan sipil saja di atas kertas saja. Tapi kepemilikan syar'i tidak mesti harus demikian. Jalan sini. Maka dia menjual kepada Anda dengan harga dan dengan kesepakatan dan persyaratan. Sekarang dia jual kepada Anda dari riba atau tidak persyaratannya? Tidak, karena Anda bayar tunai ya. Maka Anda tidak berdosa. Anda membeli barang dari si penjual ini yang memang dia miliki barang tersebut. Maka Anda tidak berdosa membeli dari dia. Tapi kalau dipindahkan namanya menjadi nama Anda, dibawanya Anda ke kredit, kemudian nama Anda sekarang di sana, ya, maka sekarang berubah menjadi Anda yang menandatangani akad yang ada ribanya, tidak boleh. Jazakallahu khairan. Baik, kami persilakan kembali bertanya dari sebelah kanan. Yang sudah bertanya, gantian yang lain. Ya, silakan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sekalian. Halo. Kerjasama pembuatan alat diagnosa untuk bidang otomotif. Diagnosa untuk apa kendaraan. Scanner. Scanner. Kemudian alat itu saya cloning. Duplikasi, yeah. Karena alat itu berasal dari Cina. Kemudian saya rubah tampilan luarnya, Kemudian saya rubah displaynya, tampilannya. Untuk tampilan softwarenya saya rubah, tetapi program intinya tidak. Tetapi alat semua dari chip-chip itu sudah saya rubah. Bolehkah seperti itu? Mereknya? Mereknya kita bikin sendiri. Izin dengan perusahaan Cina yang tidak? Izin untuk di wilayah Cina itu tidak ada lisensi. Karena lisensi hanya berlaku untuk di Cina aja. Tetapi untuk di luar negara Cina tidak ada. Baik, kalau bisa dihubungi mereka? Di situ tidak ada. Tidak ada alamat jelasnya. Artinya kita beli itu dari broker. Dari broker untuk beli alat utamanya pertama itu dari broker, kemudian sampai di Indonesia baru kita cloning seperti itu. Oh, salah. Saya nggak bisa menjawab ini dulu ya. Karena masalahnya ada modifikasi. Kemudian yang inti dari itu bukankah program? Program yang paling inti kan? Yang paling intinya, core-nya istilahnya itu programnya kita biru. Iya. Kalau nggak ada program semuanya jadi barang rongsokan kan? Maksudnya? Kalau programnya nggak ada, ini barang kan display semua-semua jadi barang nggak berfungsi. Betul. Kan? Iya. Ya, masalah inti program. Antum harus izin dulu ke pemilik program ini. Bolehkah dikloning seperti ini atau tidak? Walaupun dia tidak patenkan register secara internasional, tapi itu hak dia. Haknya dia. Kalau dia setuju tidak ada masalah. Kalau tidak, hal ini termasuk bagian dari bajakan yang dilarang oleh ulama internasional dalam membajak hak orang lain. Baik. Yang kedua, ada titipan pertanyaan. Seseorang yang membuat blog di internet, kemudian dia memasang Google AdSense. Memasang? Iklan Google AdSense. Dan apa? Google AdSense. AdSense. Ya, yang di iklan itu kan sering bermacam-macam yang muncul. Ada kadang-kadang iklan game, iklan mobil, dan sebagainya itu. Hukumnya bagaimana? Pertanyaannya? Hukumnya kalau kita memasang iklan, kita memasang iklan itu di blog kita gitu, kemudian orang yang mengeklik itu kita kan dapat fee, dapat keuntungan, dibayar. Satu kali klik, karena nggak terbayar. Sebentar. Kita membuat situs. Antum buat situs. Terus. Kemudian kita pasang link iklan. Iklan di mana pasangnya? Di situs kita yang situs kita. Kita pesan ke Google. Pesan ke Google. Google itu akan menayangkan iklan-iklan yang bermacam-macam, ada game, ada mobil, ada motor dan sebagainya seperti itu. Terus? Hukumnya pendapatan dari situ bagaimana? Nanti dapat uang dari mana? Berarti pendapatan. Kalau ada pengunjung yang mengeklik iklan kita, kita akan dapat. Dapat uang. Siapa yang ngasih uang? Pihak Google. Kita dapat persen. Google dapat uang dari mana? Maaf, agak rewel nanya. Dari pengiklan tersebut. Tak? Melalui kita tadi. Iya. Iya. Dari perusahaan. Iya, perusahaan. Perusahaan yang membuat iklan itu Google sebagai broker, sebagai wasilah, dan kita sebagai pengiklan utama. Antum yang iklanin antum di situ santun. Ini teman, jadi titipan. Titipan jadi, pertanyaan. Yang punya website itu cuma menyediakan tempat. Antum, coba yang lainnya jelasin saya mungkin. Salah. Coba, anak kurang jelas. Google itu perusahaan pengiklan. Google perusahaan yang mempunyai iklan dalam bergerak dalam bidang biro iklan gitu loh. Google itu. Iya. Terus. Salah satu cabangnya Google maksudnya. Terus. Iya. Jadi itu ada toko-toko yang mengiklankan di Google. Toko iklankan di Google. Iya. Dia memberi tarif ke Google, tolong diiklankan jasa saya, apa produk saya. Iya. Nah saya punya blog, punya website. Terus. Ibaratnya gitu ya. Saya mengajukan permohonan ke Google untuk bekerja sama menayangkan iklannya dia, iklannya gitu. Google. Nah, kalau dibuka orang melalui dari blog kita, kebuka skilling ke sana gitu. Iya. Iya. Kita dapat fee dari Google dan Google dapat fee dari perusahaan tadi. Iya. Baik. Iklannya ini apa iklannya biasanya? Iklannya berdasarkan tema dari website itu. Jika websitenya tentang masakan, iklannya tentang masakan. Bila terpenuhi persyaratan iklan yang sah secara syar'i, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Tetapi bila iklan ini menampilkan yang haram, atau produk yang haram, atau jasa yang haram, atau ada gambar-gambar yang haram, yang sebetulnya tidak ada hubungan antara gambar haram itu dengan barang. Apa hubungan mobil Toyota keluaran baru atau mungkin apa pengeluaran baru dengan wanita cantik memakai baju mini? Apa hubungannya? Emang dia montirnya apa? Gak ada hubungan kan? Hubungannya adalah ingin memperbodoh para laki-laki. Ketika dia ingat mobil ini, ingat wanita cantiknya. Asal lihat mobil ini, teringat dia wanita cantik yang pada iklan yang tadi. Sehingga hubungan antara ingin dia beli mobil ini karena wanita itu. Ini permainan emosional yang merugikan, membodohkan orang. Sebetulnya dalam perundangan periklanan ada seperti ini. Ada seorang mahasiswa saya di peringkat S2 yang dia di bagian yang ini untuk packaging, untuk packing dari sebuah produk. Ada standar-standarisasi dari pemerintah pun ada. Dari negara misalnya pun ada. Harus antara gambar dengan produk harus ada hubungan. Tetapi kata mereka ini terlalu luas. Terlalu ngambang peraturan ini. Karena bisa saja mereka buat hubungan yang terlalu jauh, walaupun terlalu jauh. Umpamanya, ini mobilnya warna putih, perempuannya pakai baju putih, sama-sama putih. Hanya itu saja hubungannya. Ya. Tapi sebetulnya secara peraturan bisa untuk dituntut. Ya. Karena ini pembodohan manusia. Tapi kalau umpamanya iklannya adalah produk yang mubah, dan tidak ada hal yang haram di sana, ya, dapat fee dari sini, insya Allah fee-nya adalah fee yang halal dari jasa yang halal. Sebenarnya di situ masih banyak peraturan-peraturan, jadi bisa menampilkan iklan dalam bentuk teks atau gambar. Jadi tergantung pengiklannya itu. Iya, kembali kepada hukumnya, kalau mubah yang antum muat di blog antum tidak ada masalah. Kalau iklannya adalah iklan yang haram, tidak boleh. Tapi memang banyak iklannya itu mengarahnya ke aneh-aneh. Iya. Terus satu itu aja. Terus yang cukup. Saya kembali ke kertas. Nah ini yang pendek dulu. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah kita membesuk saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit orang kafir? Rumah sakit orang kafir. Boleh kita membesuk saudara kita yang sakit di rumah sakit orang kafir? Kenapa enggak Anda keluarkannya dari sana, lihat? Daripada Anda besuk di sana, karena biasanya sebagian rumah sakit kafir tersebut, saya pernah punya pengalaman pribadi, walaupun saya tidak merasakannya, tapi masih anggota keluarga saya. Yang dia sakit, butuh pertolongan secepatnya, lalu perawat muslimah di samping rumah, yang dia perawat di rumah sakit Islam mengatakan dengan terus terang. Kata dia, ini anak butuh pertolongan secepatnya. Dan tidak ada yang memberikan pertolongan secepatnya dan sebaiknya kecuali rumah sakit Kristen itu. Sampai pun rumah sakit Islam ini, rumah sakit Islam yang ternama dan mahal harga rumah sakit di kota tersebut, tetap dia merekomendasikan untuk dibawa ke rumah sakit kafir tersebut. Ya. Maka ini saya mengisi kajian juga di manajemen di rumah sakit besar di Jakarta. Saya sampaikan kepada para dokter tersebut, Anda hendaklah ketika bekerja jangan hanya karir yang Anda pikirkan. Tapi bila niat Anda bekerja membantu kaum muslimin, membantu manusia, memberikan kecerahan, senyum sedikit Anda saja dengan mereka, ya, sudah mendapatkan pahala Anda dari senyum dan sikap baik tersebut. Apalagi kalau Anda memiliki nilai dakwah dalam setiap khidmat, setiap pelayanan yang Anda berikan kepada mereka. Ya. Ketika saudara ini jadi obat di sana. Setiap sore dan pagi, ayo kita berdoa, dipimpin untuk berdoa pagi dan sore. Sehingga keluarga ini, saudara ini mengatakan kepada keluarga Isa, keluarga yang lain, jangan sampai pernah ditinggalkan dia. Kalaupun mesti dia diobat di sini, jangan sampai harus ada yang menemani satu. Khawatir dalam sakratul maut dia nanti dipimpin oleh orang yang bukan muslim ini. Ini pemurtadan sebagainya. Ya. Maka harus Anda kunjungi saudara tersebut. Kalau memang dia darurat mendapatkan perawatan di sana, kunjungi sana dan besarkan hatinya dan jangan pernah lepaskan. Ya. Tapi kalau masih ada alternatif lain, tinggalkan. Dan usahakan membawa dia. Jangan sekedar tidak ingin besuk saja. Mana tanggung jawab Anda sebagai karibnya, sebagai kerabatnya? Ya. Ketika dia wafat, Anda dapat warisan atau tidak? Dapat warisan kan kalau kerabat. Kenapa ketika dia sakit Anda berlepas tangan? Wa 'alal warisi mithlu dzalik. Hukum waris mewarisi dalam Islam berdampak ganda. Sebagaimana Anda mewaris dari saudara Anda ini, maka bila dia susah, Anda harus membantu dia bila Anda berlebih. Karena nanti siapa tahu terjadi terbalik. Dia menjadi kaya, Anda jadi miskin. Wafat dia, Anda dapat warisan dari dia kan. Ketika hidup dahulu dia miskin, kenapa Anda terlantarkan? Maka begini seorang muslim menyikapi saudaranya. Jazakallah khairan. Saudara kita muslim maksudnya. Bukankah hubungan dengan saudara muslim juga ada haknya? Hakul muslim wal muslim syirk. Bila dia sakit, maka jenguklah. Walaupun rumah sakit, kafir. Bukankah hak dia juga ada untuk Anda bantu? Kalau Anda memiliki kelapangan. Kalau tidak, sekurang-kurangnya dengan mendoakan dia agar dimudahkan rezekinya. Agar disembuhkan secepatnya. Dan siapa tahu Anda diangkat jadi imam di masjid rumah sakit tersebut. Sehingga bisa Anda perbaiki rumah sakit tersebut. Karena pasien mereka kan banyak di masjid juga. Pertanyaan lagi. Ustaz, saat ini saya membuka jasa pengolahan data skripsi. Namun tidak jarang ada mahasiswa yang meminta tolong kepada saya untuk membuatkan tugas makalah ataupun skripsi tersebut, di mana semua sumber materi saya yang mencari dan saya juga yang menyusun. Selanjutnya saya memberikan bimbingan kepada mereka tentang isi dari skripsi ataupun makalah tersebut yang telah tersusun. Pertanyaannya, bagaimana hukum harta yang saya dapatkan? Nama deskripsi tadi, nama Anda atau nama dia? Bohong atau tidak namanya ini? Boleh bohong di sini? Gak tahu mana kalau tidak boleh, kecuali nama Anda atau dibikin berdua di sana. Nama Anda di atas kemudian dibantu oleh si fulan. Nanti ketahuan dosen. Kalau itu jujur namanya. Jujur namanya boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Dan ini kalaupun dia nanti lulus dengan hasil ghish ini dan nilai ini bukan nilai dia, kalau dia bekerja menggunakan ijazah ini, dikhawatirkan gaji dari pekerjaan tersebut tidak halal. Karena tanpa ini dia lulus atau tidak? Tidak lulus kalau tidak ada skripsi ini. Dan sekarang tinggal merubah namanya saja. Nama si fulan ditempel dengan nama dia, udah diajukan. Kemudian nanti sedang ujian sidang, pakai earphone dari jauh dibacakan jawabannya. Bila ditanya pembimbing, siapa boleh dia jawabannya ini. Kenapa? Sudah biasa di mana-mana. Maksudnya jadi halal kalau sudah biasa. Apa maksudnya? ya, sudah biasa, maka bila dia menjadi atasan dan menjadi ini sudah biasa juga dia nanti membuat rishwah dan korupsi dan yang lain, karena dari kecil dari belajarnya saja sudah terbiasa dengan berbohong. Jadi, ya, berbohong terbiasa, maka nanti ketika jadi pejabat juga menjadi orang yang berbohong. Tidak benar ini, dan kita sebagai orang tua ajarkan anak. Bagi saya Anda lebih baik tidak lulus daripada berbohong. Dan pahamkan, berikan pahaman, pemahaman kepada anak bahwa kelulusan bukan segalanya. Seperti yang kita katakan tadi, apa yang Anda harapkan dari anak yang berbohong seperti ini? Kalau kita tahu sebagai orang tua, tahu hak kita untuk mendidik anak kita, lebih baik kamu berhenti dan bantu orang tua bekerja. Kalau dagang-dagang, lebih bisa dia mampu memajukan dagangnya. Di waktu yang lalu saya di kota dekat dari kota sini, gak terlalu jauh, provinsi yang terdekat dari sini, ada salah seorang ikhwah kita yang mengatakan bapaknya termasuk orang jujur di kantor tersebut. Bapaknya itu kepala kantor pertanahan di provinsi itu. Ada proyek pemerintahan sekitar nilai 4 miliar. Di waktu itu besar sekali. Lama ini sudah kisah, sekitar 20 tahun yang lalu kata dia. Ya. Bapaknya diminta untuk menandatangani. Bapaknya tidak setuju karena ini menurut dia tidak sesuai dengan prosedur. Ya. Tidak sesuai dengan prosedur, bapaknya tidak menandatangani. Tetapi pengusaha yang mengajukan proyek tersebut potong jalan langsung ke atasan gubernur, sehingga bapaknya dinonaktifkan dari jabatannya kepala kantor menjadi pegawai biasa. Jadi pegawai biasa dan proyeknya tetap jalan. Kata anak-anaknya, waktu itu terjadi apa? Shock, kami mendapat pukulan berat. Kami sedang butuh biaya banyak dan bapak tidak lagi menjabat sebagai jabatan yang gaji ada tunjangan-tunjangan itu tidak ada lagi. Akhirnya, ya, karena ketaatan bapaknya ini tidak mau menandatangani kecuali yang benar menurutnya. Bapaknya selain menjadi pegawai negeri ini, di waktu-waktu kosongnya diajak anak-anaknya berdagang ke jual beli barang dari Tanah Abang. Dibeli barang Tanah Abang dijual di kota tersebut. Kata dia, semenjak itu kami di antara anak-anaknya berenam tidak ada satupun niat untuk masuk jadi pegawai negeri. Dan alhamdulillah sekarang sukses semua jadi pebisnis. Maka kesolehan, ketaatan kita, jangan katakan, jangan khawatirkan akan menjadi hambatan kita menjadi sukses di dunia, tidak. Saya katakan, alhamdulillah, bapak Anda berbuat jujur sebelumnya dan mendapat cobaan seperti itu. Andai bapak Anda menandatanganinya, Anda pun selesai kuliah secara sarjana umpamanya, ya, tapi tidak akan jauh seperti bapak Anda jadinya ke depannya. Jadi sekarang Anda menjadi pebisnis yang bisa berbuat banyak dan mendapatkan kekayaan jauh lebih besar daripada seorang pegawai negeri. Baik. Ini ada tambahannya, Dad. Kalau semisal mahasiswanya itu memang asli melakukan penelitian, si yang membuat ini dia hanya membuatkan awalnya proposal, membantu membuat proposal, kemudian hasil penelitiannya dia yang mengolah. Tapi mahasiswanya itu asli melakukan penelitian di lapangan, hanya saja dari hasil laporan dari penelitian yang dia lakukan kemudian dibawa ke tukang pembuat itu kemudian baru diolahnya. Dan ada juga dosennya yang memang tahu bahwasanya mahasiswanya memang buat di situ dan memang terkadang dosennya menganjurkan ke situ. Ah, seperti itu. Oh, ini pengalaman pribadi maksudnya. Tidak solusi. Kalau yang penting dalam karya ilmiah tulisan saya kan saya magister di beberapa tempat. Yang penting di dalam itu adalah pengolahan datanya. Ada pengumpulin data. Komputer pun bisa ngumpulin data kan? Gak perlu orang. Syekh Google bisa tanya dalam masalah banyak hal. Anda tinggal ketik nanti kumpul data yang banyak. Tak jelas tentang itu. Yang penting pengolahan data di sana, kepintaran dan kejeniusan seorang mahasiswa dituntut dan dihadapkan kepada benar dan tidak menentukan karya dia atau tidak. Bahasanya menjadi bahasa dia. Karena tidak mungkin orang menulis kosong sebenarnya, enggak mungkin. Pasti ada rujukan referensi, data dan lain-lain. Maka untuk sekedar mengumpulkan tidak ada masalah. Yang penting Anda mengolah dari data ini menjadi skripsi, ini dia yang, atau karya ilmiah, ini dia tugas yang paling penting dari menyiapkan sebuah skripsi. Saya kira break dulu apa enggak perlu Anda? Ya, break dulu. Antum masih segar? Masih siap? Ya. Mungkin. Istirahat dulu 5 menit. Ya. Silakan. Kalau yang mau rebahan, kalau masih muat silakan. Kalau enggak muat ya duduk saja. Muat rebahan di mana? Itu badan orang. Enggak boleh antum buatin dari awal sampai jangan pada ke depan dulu ya, lagi break. Bagi yang merasa kehilangan kunci motor, silakan menuju ke sumber suara. Kunci motor Honda. Karena kalau mau ini, aku nggak tahu pasti karena apa. lepas ya. Tadi dari kan tendanya ada yang satu lagi kunci mobil Suzuki. Mau dipencet salah, mau buka mobilnya. Kunci mobil Suzuki bagi yang merasa kehilangan. Kunci mobil Suzuki silakan menuju ke sumber suara. Kalau dia tidak semuanya, kalau dia umpamanya tidak mengatakan bahwa karena ada organ, tidak ada masalah mencelakannya. Right. Jadi kalau dia mengatakan ada organ, dia langsung jangan celakan ke dia. Mungkin ini sangat yang nyolong bayi. Yang ternyata juri air ini, ada pertanyaan tadi. Kemudian air. Oke. Banyak banget. Jadi sawah nggak juri air. Oh gitu. Karena sawahan, jadi gitu. Kan kalau irigasi itu kan airnya kan terbatas juga di sini di sana kan, jadi kan kita itu kalau nggak mencuri air pada malam hari, kalau kita malas kan mencuri air, kalau kita itu lagi ya, kalau kita itu lagi ya, jadi terjadi lah ya, atau kan itu saling mencuri air, banyak sekali fenomena yang sangat Baik, kita mulai lagi. Silakan. Oh. Iya. Ini. Baik. Anda bacakan lagi pertanyaan yang dari kertas. Ustaz, bagaimana hukum bekerja sebagai PNS, sebagai guru seni musik atau guru kesenian? Dan bagaimana hukum bekerja sebagai PNS di mana di kantor atau di kelas di sekolah terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan? Apakah gajinya halal? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidillah ala alihi wa sahbihi wa man wala huwa. Pertanyaan pertama, seorang guru yang dia diberikan tugas untuk mengajarkan musik. Kembali kepada hukum musik. Rasulullah mengatakan, yastahilluna al-firra wal harira wal ma'azib. Mereka menghalalkan al-ma'azib, yaitu alat musik. Kalau mereka menghalalkan alat musik, berarti hukum alat musik ini adalah haram. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, ijma' para ulama, ya, sehingga khilaf Ibn Hazmi pada masanya dan khilaf Dr. Al-Qardawi pada masa sekarang tidak dianggap, karena khilaf setelah ijma' terjadi dan ijma' sebelum dia menjadi hujah kepada dia untuk menyatakan khilaf. Jelas ini dinukil dari masa ke masa oleh para ulama ijma' ini. Bila ini adalah jasa yang haram, maka mengambil imbalan dari ini tidak halal. Ya, cobalah jadi guru yang lain, kalaupun harus kesenian mungkin yang bukan musik. Ya, umpamanya menggambar, tapi juga bukan gambar yang bernyawa. Gimana? Masih bisa jadi guru? Masih bisa, insyaAllah ta'ala. Apakah masih bisa berdakwah juga untuk guru kesenian ini? Masih bisa juga kalau Anda memiliki semangat yang besar, himmah untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang guru di Mesir. Dia sebelumnya menjadi guru agama dan sangat berpengaruh kepada siswa-siswanya. Sehingga banyak siswa-siswanya yang menjadi baik suluknya, menjadi sholat, menjadi baik, menjadi orang yang sholat. Banyak. Tetapi di masa itu, Anda tahu sendirilah, Mesir adalah negara sekuler. khawatir bila ada orang-orang yang baik agamanya menjadi dianggap mereka sebagai kaum fundamentalis ya, atau teroris dan lain-lain. Maka guru ini dianggap guru yang berbahaya, sehingga guru agama ini oleh kepala sekolahnya ditukar jadi guru ngajar kesenian. Benar di selfan. Di hari masuk pertama dia sebagai guru kesenian yang dulunya guru agama, dia bikin besar-besar lukisan bunga mawar. Kira-kira gimana gambar bunga mawar ini? Bagus atau jelek? Ya, walhasil mungkin tidak indah dipandang lah. Setelah itu, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, bagaimana menurut Anda lukisan bunga mawarku ini?" "Oh, bagus, Pak, bagus." Kata dia, "Ini lukisan Bapak yang tidak bisa melukis, masih clean belum bagus. Coba Anda keluar, lihat di sana bunga mawar kitan Allah. Keselarasan antara warnanya, keindahan dipandang mata, berguguran satu persatu. Siapa yang membuat dia dari kuncup menjadi mekar?" Otomatis murid-muridnya terbawa juga. Akhirnya kepala sekolah bilang, "Ini guru kalau masih bikin guru apapun tetap jadi teroris." Diberhentikan dia dari kelas sekolah. Walhasil sebisanya Anda berbuat untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda bukan guru agama, dari guru matematika pun, guru fisika pun, bisa Anda dekatkan murid-murid Anda kepada Allah Jalla fi'ula bila Anda mengenal Allah dengan baik. Ya, itu mengenai yang tadi. Tapi kalau memang dipaksakan harus ada musik, apa boleh buat? Anda katakan, "Saya tidak mau." Apapun konsekuensinya, siap diterima, laksanakan, tidak ada masalah. Semoga Allah mengganti yang lebih baik dari itu. Kemudian yang guru yang muridnya ada ikhtilat laki dan perempuan. Ya, kalau Anda orang yang baik ini tidak mengajar orang ikhtilat, siapa yang mengajar mereka? Satu. Kemudian di mana sih yang tidak ada ikhtilat? Di mana? Di tahkim sunnah mungkin tidak ada. Tapi keluar Anda dari sini, naik kendaraan umum, di pasar, di mana-mana ada ikhtilat atau tidak? Lalu bagaimana Anda enggak masuk pasar? Tidak naik kendaraan umum? Tetapi mudarat bila bisa diperkecil sekecil-kecilnya lakukan. Saya mengajar di beberapa kampus tersebut, tentu tidak mungkin dipisah laki perempuan di ruangan, tidak bisa dipisah. Tapi pernah belum mereka tahu, saya sebagai dosennya, mereka asik aja duduk yang perempuan laki-laki dekat dengan perempuan satu meja berdua begitu. Saya katakan, "Kamu mahram itu tadi." "Enggak, Ustaz, pisah." "Kalau anaknya suami istri ada satu mahasiswa saya, S2, suami istri. Kamu, saya istrinya Ustaz, boleh duduk berdua. Kamu enggak, sana laki-laki, sini yang perempuan." Sebisanya Anda minimalkan, di kelas kan hak Anda kan. Di jam pelajaran Anda yang berwenang. Anda yang berwenang, hak Anda. Anda menguasai kelas waktu itu. Kan tidak ada peraturan bahwa murid tidak boleh dipisah laki dan perempuan. Tidak ada peraturan kan? Tidak ada. Hak Anda. Anda bikin laki-laki di depan, perempuan di belakang juga bisa. Tidak ada masalah. Sampai pun di Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW, bukankah stok wanita di belakang, laki-laki di depan? Ya, walaupun pintunya misah, Rasulullah membuat babun nisa khusus, bab yang sekarang itu. Tapi tetap satu ruangan. Ya. Ini untuk di daerah negara yang sudah ikhtilaf. Kalau yang sudah seperti desa kemusnah ini umpamanya yang pisah laki perempuan, jangan nak ungkit-ungkit lagi bahwa di Masjid Nabi itu perempuan di belakang laki, kenapa enggak kelas Anda laki-laki perempuan di belakang, laki-laki di depan? Jangan. Kalau yang masih ikhtilat, untuk memperingannya, lakukan sebisa mungkin. Ya. Kalau untuk yang sudah baik, yang sudah memang tidak ada ikhtilat, jangan Anda buat lagi agar mereka mau jadi ikhtilat. Allah SWT. Jazakallah khairan. Kemudian, ada pertanyaan. Ustaz, uang yang ditabung untuk keperluan haji, ya, untuk mendapatkan nomor urut ataupun kursi keberangkatan haji, apakah masih perlu dizakat, diberikan apa, dizakati dari uang tersebut? Sudah. Kapan uang tersebut sudah bawa nasi? Itu 12 tahun. Uang tersebut 12 tahun yang akan datang baru akan diberangkatkan. Haji terus. Tabungan hajinya tersebut mau dizakatkan. Dizakatkan enggak? Wajibkah dizakatkan atau tidak? Berapa tabungan haji itu? 25 juta. Kalau 2 tahun lalu mungkin 20 ya. Sekarang 25 kali ya. 25. Sampai ke 25 satu nisab? Tidak kan. Satu nisab berapa? 85 gram. Baik. Anda punya ini 20. Punya tabungan yang biasa 20. Jelas? Punya uang di bawah kasur 10. Jadi berapa sekarang? 50. Bisa kan kasur antum nyimpan 10? Bisa kan? Bisa insyaallah. Maka sekarang menjadi 50. Sampai sini sepkah atau belum ini? Sini sop 85 gram emas cukup lah sini sop ya. Tetapi apakah dizakatkan dari semuanya? Hukum Anda tinjauan syar'i terhadap menabung itu, ya, menabung itu tujuannya adalah akadnya adalah akad meminjamkan. Bila Anda meminjamkan uang, ada piutang ada di tangan orang lain, ya, sudah 5 tahun tidak dibayar-bayar dia. Padahal janji cuma setengah tahun, pinjamannya 100 juta umpamanya. Bagaimana? Haruskah Anda zakatkan setiap tahunnya? Tidak. Menurut pendapat yang kuat, pendapat mazhab Malikiyah, dizakatkan sekali saja pada saat menerima. Dan jangan zakatkan dulu, siapa tahu nanti tidak bayar-bayar. Anda sudah zakat 5 kali tidak bayar-bayar dia. Setelah diterima, zakatkan sekali saja. Baik. Ya, untuk dana tabungan tadi, bisakah ditarik kembali uang ini? Hah? Tidak bisa kan? Berarti ini Anda membayar jasa. Membayar jasa untuk keberangkatan tersebut, bukan tabungan ini. Membayar jasa untuk keberangkatan, imbalan dari keberangkatan tersebut. Walaupun dinamakan tabungan, tetapi tidak bisa Anda terima-terima, maka tidak ada zakatnya. Jelas? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Petani sawah irigasi air itu dijatah beberapa hari saja. Ya, petani irigasi air itu untuk petani sawah irigasi air itu hanya dijatah beberapa hari saja. Sehingga para petani saling berebut air, akhirnya saling mencuri air yang seharusnya dialirkan ke tempat saya sama dia ditutup. Dialirkan ke tempatnya. Aksi curian air ini apa hukumnya? Bolehkah dipotong tangan ya? Maksudnya ya? An-nasu syuraka'u fi salas. Manusia itu bersyirik dalam tiga hal. Di antaranya al-ma' air. Dia bukan mencuri. Karena persyaratan dikatakan mencuri adalah mengambil barang dari hirs seseorang dan milik dia. Sekarang air ini apakah milik Anda? Tidak. Kemudian apakah sudah dalam Anda ambil bawa ke rumah Anda? Juga tidak. Tapi masalah sekarang giliran saya. Dia berbuat zalim, iya, tapi bukan mencuri. Dia berbuat zalim, iya, yang harusnya jatah antrian Anda lalu diambil untuk dia. Maka ini zalim. Ya. Dan doa orang yang dizalimi mustajab. Hati-hati Anda. Kalau Anda zalimi tadi, ya Allah, apa kata dia? Gagalkan panen si fulan yang mencuri air saya. Ya. Atau berikan hama ke sawah dia saja yang menzalimi saya. Ya. Mustajab. Salah sudah awatin mustajab. Dan tiga dakwah yang dikabulkan oleh Allah. Walaupun dari orang kafir, maka tidak Anda boleh Anda menzalimi walaupun menzalimi orang kafir. da'watul mazlum, doa orang yang berzalim. Maka jangan zalimnya. Diatur memang kekurangan air, diatur oleh pihak yang berwenang. Ikuti aturannya untuk kebaikan bersama. Anda katakan kalau kita saya tidak bisa nanam, tinggal Anda bikin pompa dan bikin sumur air, sumur bor. Memang ada modal, tetapi zakat tidak ada lagi Anda. Jelas? Ini sawah maksudnya kan ya? Iya. Ya. Sawah yang diairi dengan biaya, ada atau tidak zakatnya? Hah? Ada atau tidak? Rasul, ah? Wa fi ma saqatis sama'u al-ushur. Pada sesuatu yang diairi dengan air hujan dan termasuk ini irigasi 1/10. Kalau yang diairi dengan biaya 1/5. 1/5. 1/5. 1/20. 1/20 atau 5%. Nisful ushur. Wa fi ma saqatis sama'u al-ushur. وفي المؤونة نصف الأشهر سبر setengah dari 1/10 yaitu 1/20. Berkurang zakat Anda. Allah Subhanahu wa taala adil. Kalau untuk membornya ini dan beli mesinnya Anda harus berhutang, maka hasil dari sawah tadi bayarkan hutang dulu ini, kemudian lihat dan masih sampai 1 nisab baru ada zakatnya. Kalau tidak sampai nisab tidak ada lagi zakatnya. Dan jangan menzalimi orang lain. Kala nasu syuraka'u fi salam. Ya, bersyirikat maka hak dia juga untuk mendapatkan hal air tersebut pada gilirannya. Satu lagi Ustaznya. Ustaz, apabila saya bekerja memasakkan 100 orang pekerja dan diberi uang belanja 5 juta rupiah per bulan dan gaji saya diambil dari uang belanja tersebut tanpa ada ketentuan, sedangkan harga makanan naik turun, bagaimana hukumnya? Ini sudah dijawab bukan? Tapi di sana. Oh iya. Apabila saya bekerja memasakkan 100 iya. orang. Dia bekerja memasakkan 100 orang. Bekerja di perusahaan ini apa maksudnya? Di sini tidak disebutkan. Tidak dijelaskan. Ya, tergantung lah. Kalau dia tidak ada hubungan dengan perusahaan karyawan memasakkan 100 orang ini, lalu perusahaan memberikan proyek kepada Anda, beri makan sebulan 100 pegawai dengan harga 10 juta. Masalah menu terserah Anda. Kalau menurut Anda Anda bisa untung, oh ya udah kalau gitu nasi tempe, nasi teri sekali, nasi tempe lagi. Ya, masih bisa untung silakan. Kalau Anda menurut Anda tidak ada untung, jangan terima proyek tersebut. Atau Anda ingin bersedekah membantu mereka memasakkan gratis, terserah. Tapi kalau misal jadi karyawan, kalau dia jadi karyawan maka tidak sah gajinya ini, tidak sah gajinya karena tidak jelas akadnya. Tapi kalau dikatakan gaji Anda per bulan sekian, untuk bonusnya pandai-pandai Anda berbelanja dengan menu yang sudah ditetapkan dan tidak dikurangi satupun juga, maka terserah. Jazakallahu khair. Baik, kami berikan kesempatan bagi antum sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Ya. Ada mic-nya. Mic-nya mana? Mic-nya mana mic? Oh. Anda mau tanya masalah PLN ini, Sat. PLN, jasa PLN ini apabila kita telat membayar kan terkena denda. Apakah ketika kita memasang PLN, misalnya kita memiliki rumah baru memasang PLN itu, kita akadnya ini apakah akad riba di situ, karena nanti kalau telat membayar akan dikenakan denda per bulan sekian. Cukup. Satu lagi Ustaz. Untuk seseorang pengusaha yang mana usaha ini memproduksi suatu pakaian, Namun kadangkalanya pakaian ini dipakaikan, katakanlah lebih spesifik, pakaian olahraga. Nah, pakaian olahraga kadang ada yang membeli itu pondok pesantren mungkin, ada juga mungkin sekolahan umum. Nah, itu bagaimana? Konveksi. Yang pertama, ketika kita meminta permohonan untuk pemasangan jasa pelayanan listrik ke pihak perusahaan listrik negara. Kalau untuk listrik yang pasca bayar, ada di sana pasca bayar kan namanya ya? Iya, artinya pakai dulu nanti baru dibayar. Ya. Ada persyaratan, kalau terlambat dikenakan denda. Apakah ini termasuk akadnya akad riba? Kenapa Anda didenda? Karena terlambat membayar utang. Iya kan? Setelah satu bulan Anda berhutang kepada dia, terlambat membayar utang dikenakan pertambahan pembayaran dalam bentuk denda. Maka bertambah utang Anda kan? Ya. Jelas? Ya. Riba namanya. Riba, jelas ini adalah murni riba. Anzirni azidka. Beri masa tangguh, saya tambah utangnya. Walaupun dia mengatakan dari awal Anda setuju, berarti Anda menyetujui akad riba. Jelas ini? Solusinya kan ada prabayar. Ya, prabayar. Prabayar itu tidak ada persyaratan begitu. Jelas ini. Cukup. Baik, silakan. Ada lagi ya, Bapak ini kayaknya tadi dari. Silakan. Satu lagi belum. Oh, satu lagi. Oh, iya, kaos. Kaos olahraga. Kaos olahraga ini bentuknya bagaimana? Itu laki atau perempuan? Kalau untuk yang untuk laki. Baik, menutup aurat atau tidak? Menutup aurat cuman ketat di sini. Menutup aurat, tapi dia sudah balik atau belum anak? Bila memenuhi standar syar'i untuk pakaian syar'i, maka dibolehkan. Seluruh yang dibolehkan boleh melakukan akad jual beli padanya. Tapi bila tidak memenuhi persyaratan syar'i, kalau untuk anak-anak yang belum balik SD ke bawah, itu belum balik kan? Kelas 6 SD sudah balik. Biasanya belum kan ya, tapi ada juga yang udah. Sekarang sudah. Ada yang sudah. Pokoknya kan, kecil kemungkinan sudah, itu kecil. Walaupun ada, tapi itu pengecualian. Umumnya belum. Maka untuk SD insya Allah tidak ada masalah. Karena tidak ada kewajiban mereka menutup aurat. Tapi yang untuk SMP, SMA yang sudah balik umumnya mereka, kalau tidak memenuhi standar syar'i untuk berpakaian, tidak boleh Anda buatkan. Wabillahi taufiq. Baik, silakan Bapak. Mic-nya dikasih. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya sedang ada usaha kerjasama bagi hasil di bidang budidaya. Kurang jelas, Pak. Nah, kurang jelas. Halo, tes, tes, 1, 2, 3. Tes, sesilai. Ini, saya ada usaha kerjasama. Usaha kerjasama. Bagi hasil di bidang budidaya udang. Bagi hasil di bidang budidaya udang. Ya, pertambakan. Ada dua bentuk kerjasama ini. Ada. Dua bentuk kerjasama. Kerjasama. Pertama, yang pertama usaha bagi hasil. Usaha bagi hasil. Bagi hasil dengan pembagian hasil 50-50. 50-50. Dengan resiko kerugian ditanggung oleh investor sepenuhnya atau saya. Yang investor pemilik modal, kerugian berapa dia tanggung? Menanggung kerugian sepenuhnya apabila. Sepenuhnya. Sepenuhnya apabila dalam budidaya tersebut ternyata gagal panen. Gagal panen. Saya. Ya. Terus dengan bagi hasil 50-50. Itu kepada pemilik tambak. Iya. Dan saya di sini termasuk investornya kan, ya. Salah satu investor ya. Terus kemudian yang kedua kerjasama dalam hutang, hutang piutang. Utang piutang ini yang masuk dalam budidaya juga. Apa? Ya masih dalam budidaya, budidaya udang. Budidaya udang juga. Ya. Tapi ini, yang versi kedua. Sistemnya adalah saya memberikan semua perlengkapan dari benur, dari bibit sampai perlengkapan semuanya dari pakan-pakannya. Saya utangkan ke petambak tersebut. Ya. Yang diutangkan bibit. Diutangkan saprotan kalau istilah kami. Hah? Karena perlengkapan tambak tadi kan. Yang diutangkan apa ke dari bibit, dari bibit, persiapan mau tebar, bibit. Persiapan mau tebar. Tebar. Iya, mau tebar udang maksudnya. Ya. Bibit, tebar bibit, terus kemudian dari bibitnya, terus dari pakan udang sekaligus. Pakan terus. Ya sudah. Nah, ya. Misalnya gagal ini, gagal panen, itu utang ditanggung sepenuhnya oleh petambak. Kalau gagal. Ya. Kalau gagal, tetapi bayarnya nanti kalau periode berikutnya lagi. Iya. Periode berikutnya kalau panen. Jadi iya. Misalnya yang kedua tadi misalnya gagal gitu ya. Iya. Saya modali lagi. Kemudian bayarnya panen berikutnya. Jadi yang pertama gagal tadi dia enggak membayar. Bayar nanti periode berikutnya kalau memang panen. Iya. Nah, kemudian pembagian hasilnya di sini harga yang saya jual, harga saprotan tadi berupa bibit, kemudian pakan dan obat-obatan itu saya bedakan harganya dengan harga beli kontan. Misalnya beli kontan 200 ribu per sak pakan, itu kalau saya utangkan 220 ribu per sak pakan sampai panen. Ya, sampai di sini ya. Kemudian jika panen ini, maka dari hasil panen tersebut per kilo udang itu dipotong 2.000 sampai 5.000 per kilo dari harga umum. Jadi misalnya harga umum udang itu 50.000 per kilo, itu karena dia utang, statusnya utang tadi, modalnya, itu maka dari penjualannya dipotong jadi harga 48 atau 45.000 per kilo. Nah, sampai di sini, nanti yang saya tanyakan, bagaimana hukum kerjasama dua sistem tersebut, yang bagi hasil 50-50 dengan yang menghutangkan tadi dibayar panen. Dengan potong poin istilahnya, kalau di sana itu potong poin itu, ya tadi kalau harganya 50.000 per kilo, maka karena dia utang tadi dipotong 2.000 atau 50.000 per kilo kalau panen. Bagaimana? Sudah? Jelas pertanyaan ya? Sudah atau belum? Ya, maksudnya sudah jelas itu belum? Dari pertanyaan ini gitu loh. Dari sistem ini loh. Sudah aja. Sudah aja. Berarti kalau sudah berarti ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tidak ada masalah. Antum berikan uang kan? Yang pertama uang atau bibit juga? Ya bibit semua. Perlengkapan semua. Ya sudah. Ya. Dua-duanya tidak ada bentuk uang. Dua-duanya tidak ada yang dalam bentuk uang. Kalaupun ada bentuk uang itu statusnya mereka pinjam tapi saya nggak kenakan bunga. Tapi dalam bentuk darurat kalau uang. Ya. Cukup. Persyaratan akad dalam al-mudharabah atau kerjasama bagi hasil haruslah uang, bukan barang. Kalaupun diserahkan barang, harus dinilai dengan uang agar bisa menentukan untung ruginya. Ya, agar bisa menentukan untung ruginya. Karena bila bibit yang Anda serahkan dan modal Anda adalah bibit dan barang, karena tetapkan barang, ya, maka yang ada semuanya milik Anda. Karena barang-barang milik Anda. Ya, ketika habis, habis udang Anda. Ketika tumbuh, tumbuh besar uang barang milik Anda. Ya. Oleh karena itu para ulama tidak membolehkan modal dalam berbentuk barang. Seperti kalau barang yang tidak habis, dia modal usahanya dalam bentuk umpamanya asetnya yang diberikan dia adalah barang. Seperti yang lain lah, yang lebih real, umpamanya dia beli gerobak. Yang satu lagi modal dia adalah material untuk bakso dan segalanya. Ketika rugi, habis modal, modal siapa yang habis? Modal bakso. Gerobaknya habis atau tidak? Tidak, sudah saya tarik lagi. Kamu yang rugi sendirian. Saya enggak rugi karena gerobak saya enggak habis. Tetapi harus dinilai dengan uang, sehingga kerugian pun kalau dia bersyarikat ditotal dengan dikurangi berdasarkan porsi nilai tersebut. Maka dalam yang tadi, ketika antum berikan bibit segala macam dinilai dengan uang seluruhnya pada waktu diserahkan. Jelas? Ya. Walaupun yang diserahkan adalah barang, tapi dinilai dengan uang. Berarti modal saya sekian ini. Ketika panen, gagal panen sama sekali nggak ada satupun yang berhasil. Kalau gagal panen itu artinya salah satu pun nggak bisa diambil udang sama sekali. Ada. Ada. Ada. Sebelumnya juga itu saya nilai dengan uang. Artinya saya jual tapi dalam bentuk apa namanya transaksi saja gitu loh, tertulis tapi. Right. Jadi sekarang dinilai dengan uang. Kalau gagal ya tetap nanti ada penjualan, cuman right. Kadang tidak. Kalau umpamanya nilai dari modal dalam berbentuk barang ini telah diuangkan sekian puluh juta umpamanya. Katakanlah 20 juta. Umpamanya 20 juta. Nanti ketika dijual, berapa yang terjual, itu semuanya untuk pemilik modal semasih di bawah 20 juta. Jelas kali ini kan? Bila ada kelebihan dari 22 juta, setelah biaya operasional yang jelas, selain gaji dari pengelola ini, petani ini, karena gaji dia dengan bagi hasil tadi, ini baru dibagi dua. Dan kalau rugi menjadi terjual cuma dapat 10 juta, semuanya milik investor, milik yang pemilik modal tadi, dan yang pengelola tidak menanggung satu sen pun juga. Kecuali dia lalai dalam pengelolaannya. Dia menanggung akibat kelalaiannya. Ini bentuk pertama begini. Bentuk pertama begini. Ya. Insya Allah tidak ada masalah. Ini berubah sesuai dengan syariat. Bentuk yang kedua, yaitu antum berikan juga yang lain-lain, ya, dengan harga yang lebih mahal daripada yang tunai. Ya. Ini sifatnya pinjaman atau jual beli tidak tunai. Antum mengatakan jual beli tidak tunai, kan? Antum katakan jual beli tidak tunai, maka akan dibayar dia dengan uang atau dengan apa? Ya, apa hasil panennya? Udang, berarti bukan dengan uang. Jadi, udangnya itu saya beli. Ya, sebentar. Ketika antum beli udangnya dengan nilai pasarkah atau tadi antum mengatakan dengan nilai lebih murah dari pasar? Di bawah harga pasar. Tidak boleh ini, karena antum dapat manfaat dari akad memberikan pinjaman. Jadi, kalau antum jual dengan udang, boleh, tidak ada masalah. Ya, berarti menukar bibit, pupuk, dan lain-lain dengan udang. Jelas? Pupuk di awal, umpamanya pasnya pupuk ini, satu karung pupuk ini, kalau tunai senilai dengan 3 kilo udang cukup? Tidak cukup. Tidak cukup berapa? 5? Harga udang ini kan fluktuatif. Iya, biasanya. Misalnya 4 kilo lah. 4 kilo. 4 kilo atau 5 kilo, 5 kilo. Ay, 5 kilo ambil yang terbesar. Iya. 6 kilo anak kasihan teman. 5 kilo saja. 5 kilo udah maksimal. Iya, udah bungkus ya. Ini contoh, gak perlu diributkan, Nay. Sorry. Antum katakan yang biasanya 5 kilo per sak ini, kalau tunai, itu imbalan umum biasanya. Sekarang saya jual kepada Anda, ini di depan, Anda bayar dengan udang sebanyak 7 kilo setelah panen. Jelas? 7 kilo setelah panen per ini. Per sak ini sekian. Antum naikkan, karena tidak tunaikan. Jelas? Ini boleh. Ini kan ingin yang boleh, kan? Yang tadi sudah enggak boleh. Karena itu memanfaatkan hutang tadi. Sekarang pada saat ini, gagal panen dia, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Beli sampai masa waktu tenggang lagi. Jangan ditambahkan. Maaf, karena kalau terlambat sekali panen tambah yang 7 kilo jadi 8 kilo, tidak boleh. Sekarang dia ngutang lagi kan? Antum beli lagi jual lagi dengan cara tidak tunai juga kredit juga. Kalau menurut antum pantasnya, sekarang kayaknya harga udang turun dan segala macam, antum naikkan jadi 8 kilo dan dia setuju. ya, tidak ada masalah juga. Berarti hutang dia sekarang ditambahkan saja. Di sekian kilo udang nanti dibayar dia. Jelas ini? Ya. Baik. Okay. Sebentar. Mumpung masalah hutang piutang, banyak kaum muslimin tidak memperhatikan masalah hutang piutang dan sengaja lari dari hutang piutang. Beranggapan ini ikhwah saya, orang yang baik, dia tidak butuh uang dan sengaja dilambat-lambatkan bayar hutang padahal dia mampu. Tidak boleh. Matadul ghaniyyu zulmun. Orang yang menunda hutangnya saat dia mampu membayar, ya, adalah sebuah kezaliman. Ya. Maka jangan manfaatkan kebaikan orang, ya, untuk Anda menzalimi dia. Baik, silakan satu atau dua pertanyaan lagi lah. Iya, baik. Kertas dulu ya. Kertas dulu ya. Ada seorang budidaya ikan. Ada seorang yang memiliki usaha budidaya ikan. Di tengah perjalanan kehabisan pakan ikan tersebut. Ketika itu bagaimana yang harus dilakukan? Sedangkan modal sudah habis. Bagaimana jika bermuamalah dengan bank konvensional dalam keadaan tersebut? Apakah dibiarkan ikannya tidak dikasih makan atau bagaimana? Jangan-jangan, gampang urusannya ini. Masalah ikannya itu repot. Kalau nggak dikasih pakan, mati nggak dia? Hah? Mati? Hah? Kurus sih iya, mati iya atau tidak? Tidak. Tapi ada pakan alternatif. Anda kan ingin untung berkurang saja cuman kan. Padahal ada solusi yang lain. Datang ke tukang pakan tadi seperti apa tadi. Pak, saya beli ini dengan ikan jenis yang 10 kilo nanti saya bayar ketika panen. Mau enggak? Kalau dengan antum tadi mau kan ya? Catat nomor beliau. Hah? Mau? Mau, alhamdulillah. Catat nomor dia yang khusus kita pakan ikan. Dan walaupun dia mungkin sudah banyak permintaan, konsumen lain insya Allah banyak juga. Kalau mudah kata si antum, enggak perlu harus datang ke riba. Enggak darurat namanya ini. Nah, baik. Jelaskan ya? Iya. Berapa pertanyaan lagi? Ah, berapa pertanyaan lagi? Coba yang terakhir angkat tangan berapa orang, terus saya hitung. Iya. Satu. Angkat aja tangan anda berapa? Yang mau bertanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak ada lagi? Yang udah enggak, jangan lagi. Cukup 10? Cukup? Ya udah, 10. Terakhir maju antum semua 10 di sini yang berasa menggil dikit. Enggak ada lagi yang menanyakan coba. Ini terakhir berarti. Yang tidak ditunjuk tadi jangan maju ya, yang ditunjuk aja. Baik. Silakan sampaikan. Mana mic-nya cepat? Mic. Mana mic-nya cepat? Cepat mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana salah satu dari petani singkong ya Ustaz. Petani singkong. Baik. Ya, tapi bibitnya enggak nyolong Ustaz. Bibitnya enggak. Ya. Singkat aja, hasil daripada singkong tersebut sering terjadi di daerah ana itu dengan cara jual beli itu diborong. Kasusnya seperti ini Ustaz. Masih dalam tanah. Masih dalam tanah aja. Hukumnya satu, boleh. Satu. Sudah? Oh, hukumnya boleh. Sudah. Yang kedua? Sudah. Tinggal 9 gantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas bolehnya kan? Ghararnya ini gharar dimaafkan, sudah kita bahas dalam kajian kemarin. Jadi mungkin antum enggak sempat hadir, gharar yang dibolehkan. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh ini karena untuk kebutuhan orang banyak dan kebutuhan petani itu juga dan pedagang itu juga. Karena kalau dicabutnya semuanya baru ditimbang akan dapat mudharat dia. Dia harus menjual ke pasar secepatnya sehingga harga pasar menjadi rusak. Tolong hasil boleh. Tenang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang pedagang baju. Baju. Pertama ana beli cash. Beli cash. Lama-lama, akhirnya kepercayaan. Ternyata? Kasih nggak cash, utang, piutang gitu. Barang dan utang, ya. Belinya lagi. Iya. Dan ya, waktu batas waktunya tidak terbatas. Kalau ada ya, uang ternyata. Transfer, ya. Ya, kan bayar. Keduanya. Ini pertama. Ya pertama. Pertama boleh. Kedua. Kedua mengenai pembayaran kita oleh bank BCA. Bank BCA itu membayar atau membuka rekening situ? Buka rekening untuk transfer aja uang aja. Iya sama, tidak boleh yang ini. Tidak boleh. Atau jalan itu coret yang ribanya tadi, buka rekening giro, coret ribanya jadi boleh. Baik. Ketiga? Ketiganya mengenai anak kan pedagang itu. Atau bisa dengan BCA tanpa buka rekening bisa transfer juga kan? Bisa, tapi mungkin ngantri. Ketiganya mengenai ini, muzakat mal perdagangan itu, yang sebagian itu dari hutang, sebagian dari barang desa sendiri. Gimana cara hitungannya? Hutang untuk hutang ke orang gitu kan? Iya. Dibayarkan. Iya. Itu tidak dihitung sebagai zakat mal. Oh. Dikurangi dari nisab. Kalau dengan hutang belum dimasukkan tidak sampai nisab, tidak ada zakatnya. Yang keempat, cukup? Sudah, cukup. Yang ketiga. Tinggal berapa? Tinggal 8 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita menggarap lahan tidur kita jadikan lahan produktif? Tidur artinya apa? Pada pemiliknya atau tidak? Enggak ada, kosong, lahan pemerintah. Tapi pada umumnya di pemerintah. Dibolehkan pemerintah atau tidak? Boleh. Boleh. Secara ini apa? Secara tidak langsung tapi Pak Ustaz. Karena kebiasaan di situ begini. Kan lahan itu kan lahan tidur, lahan bukan lahan produktif, tapi ya. Di situ kan ada berapa hektar itu lahan itu enggak dikelola. Ya. Tapi saya kelola kebiasaan di sana siapa yang membuka pertama itu yang menjadi hak miliknya. Itu Pak Ustaz. Itu milik pemerintah kan bukan? Gimana? Bukan milik pemerintah, bukan. Termasuk tanah adat wilayah Pak Ustaz. Oh, berarti milik wilayah. Iya. Adat. Adat ini wilayah antum atau wilayah orang? Gimana Pak Ustaz? Milik persukuan antum atau bukan? Milik persukuan. Persukuan sendiri. Iya. Menggarap dan dibolehkan jadi adat. Ah. Ini enggak ada masalah. Enggak masalah Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti enggak ada masalah. Halal. Assalamualaikum. Salam berkah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Ustaz, ana mau tanya masalah pekerjaan Ustaz. Kayak mana kalau kita mengenai pekerjaan kita bekerja di hotel ya Ustaz ya, di hotel. Hotel. Nah, hotel ini taruhlah hotel ini ada diskotiknya Ustaz. Ada apanya? Ada diskotiknya. Ya, antum bagian diskotiknya atau bukan? Bukan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ana bekerja di situ, tapi kan di situ ada diskotiknya. Yeah. Cuma ana bukan di daerah situ, ana berlepas diri gitu di diskotik. Di bagian gitu. Yang halalnya. Ah, di ana di bagian kamar gitu. Cuma tinggal amar ma'ruf nahi munkar antum kepada diskotiknya. Oh. Yang gaji antum halal insyaallah, tanah tidak ada masalah. Nah, yang kedua Ustaz, ana mau tanya, bagaimana kalau kita bekerja di sebuah gedung Ustaz? Bekerja? Nah, gedung ini yang melayani kayak orang meeting Ustaz. Apa? Meeting, terus perkawinan, walimah segala macam di situ. Cuman kan anak kan krunya di situ. Iya. Yang jadi masalah ini kadang-kadang kalau acara walimah itu dia ada musiknya Ustaz, tapi enggak kadang waktu walimah aja Ustaz. Iya. Nah, itu yang anak tanyakan, boleh enggak Ustaz saya bekerja di situ? Antum bagian apanya di ketika walimah? Antum bagian pemain musiknya atau bukan? Bukan, saya cuman apa penata kursinya. Penata kursinya. Makanan-makanannya. Makanannya, bukan musiknya kan? Bukan. Dan ini bisa untuk musik, bisa untuk bukan musik juga kan? Gimana Pak? Bisa untuk musik, bisa juga bukan untuk musik kan gedung ini? Iya, ini dia bisa untuk meeting, bisa untuk itu gitu. Tidak ada masalah. Bila tidak bersentuhan langsung antum dengan musiknya, dan ini bisa untuk musik dan tidak, maka taunya tidak mubasyir dan gaji antum tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Sekarang Ustaz. Dan ini termasuk harta yang bercampur tidak masalah insyaAllah. Tinggal berapa? 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hutang ini Tad. Masalah hutang? Iya. Dulu saya pernah hutang kacang hijau. Maksudnya apa ini tentang kacang hijau ini? Biji kacang hijau. Ya. Waktu itu harga 4.000. 4.000. Kemudian hutang sekitar biji 50 kilo. Ini? Bukan biji timbangan. Biji yang ditimbang untuk dikonsumsi, untuk dijual lagi. Gitu. Iya. Berapa? Sekarang harga kacang hijau itu kalau nggak salah di atas 12.000. Terus? Berapa 16.000 ya? Iya. Harga yang harus dibayar misalkan membayarnya hutang sekarang itu harga dulu atau harga sekarang? Gitu. Iya. Bayar kacang hijaunya sekilo tadi kan nantinya berapa kilo tadi? 50 kilo. Iya kembalikan 50 kilo kacang hijau walaupun harganya 100.000 per kilo. Dipulangkan kacang hijaunya maksudnya? Iya. Antum pinjam kacang hijau kan? Bukan, membeli kacang hijau ya dengan cara dihutang. Nanti membeli kacang hijau dengan cara hutang, bukan pinjam. Bukan. Ya. Dibayar berapa waktu itu nilainya? Waktu itu kalau 4 dikali 50 sekitar 200 ribu. 300? 200 ribu. 200 ribu, tadi iya. Berapa tahun yang lalu itu? Sudah mungkin 5 tahun yang lalu itu. Sekarang belum dibayar, belum mampu kali ya? Iya. Sekarang sudah mampu? Insya Allah. Sudah. 200 ribu ada uang itu? Ya kan? 200 ribu ada kan? Dulu 200 ribu. Iya. Sekarang 200 ribu kalau 15 ribu per kilo. 15 ribu per kilo kan? Iya kan? Dikali dengan 50 jadi berapa dia? Hah? 750. Perbedaannya ini lebih. Berapa persen lebihnya ini? 300% lebih kan? Iya. Ya, antum bayar 750 ribu bukan 200 ribu. Dan tidak riba. Karena mata uang tadi dianggap mati sudah. Inflasinya terlalu besar. Bukan riba bukan ya? Bukan. Bayar hutang secepatnya, nanti naik lagi dia. Nanti bisa jadi 2 juta nanti Anda. Kalau nunggu turun lagi gimana? Pertama gini Dad, dengan harga yang naik sekian ratus persen, bukannya yang berhutang itu dizalimi juga dengan yang berhutang dizalimi juga. Tidak dizalimi. Antum kan bayar senilai 50 kg kacang hijau. Masalahnya adalah ini bukan riba karena terjadi inflasi pada mata uang Anda. Ya, karena terjadi inflasi pada mata uang Anda. Atau lihat nilai emas yang lebih tetap. Nilai emas. Emas 5 tahun lalu berapa nilainya? Carikan dengan nilai emas pada waktu itu berapa emas 50 kg? 200 ribu itu berapa gram emas? Hah? Berapa? 1 gram 1 kilo. Berapa? 50 kilo. Maaf, kita carikan solusi yang tentu agak lambat. Berapa? 5 tahun yang lalu. Per gramnya berapa? 200 ribu. Emas per gramnya 5 tahun lalu berapa? Tahun 2007. 250 ribu per gramnya. Ya, berarti utang tadi berapa? 200 ribu. 200 ribu. Berarti kurang 1 gram ya. Kurang 1 gram, antum cocokkan dengan harga emas. Dikruskan ya. Ya, artinya sekarang berapa? 466 kan ya? 466 antum bayar 400, enggak ada asal. Makasih Tad. Sekarang gimana? Mau ditunda lagi? Jangan ditunda. Kalau sudah mampu, matrul ghani zulmun. Melambang perlambat bayar hutang adalah kezaliman. Kalau sudah mampu. Kalau tidak mampu memang hak kita untuk ditunda. Insyaallah secepatnya Tad. Allah yasir. Terus yang lain. Makasih. Cukup. Kelima. Lima lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kita mau tanya, mungkin agak menyimpang dari materi ini. Menyimpang dari materi. Ya, jadi kita bertanya masalah tauhid mungkin ini. Tentang apa? Tauhid itu tentang kesyirikan tauhid. Juga. Tauhid. Ya. Ini ada kejadian ikhwan kita nabrak ayam seseorang, lalu ayam itu mati. Yang punya ayam minta ganti ayam semisalnya. Nah, ayam tersebut kebetulan ayam hitam. Nah, lantas kita akan berusaha untuk mengganti ayam tersebut. Tapi dia menyatakan bahwa ayam itu harus hitam semisal itu karena ayam tersebut kalau direndam saja kakinya itu bisa jadi obat. Nah, kaki ayam tersebut kalau direndam kakinya? Ya dengan air, air tersebut bisa jadi obat. Bentar, kalau kakinya direndam ayam, kaki ayam tersebut jadi obat. Nah, jadi obat. Ya obat bisa jadi apa obat yang dipahami mereka lah begitu. Nah permasalahannya kita ini kita sudah dengan sebab kita nabrak ayam tersebut kita berarti kita mempunyai kewajiban untuk mengganti. Tetapi permasalahannya kita pahami bahwa kalau kita ganti dibuatnya ajang untuk kesyirikan. Nah bagaimana hukum permasalahan ini. Apakah kita harus ganti ayam tersebut setelah dia memberitahu bahwa ayam tersebut untuk dimanfaatkan untuk kesyirikan? Nah, atau kita berlepas diri dari hal tersebut, cuman kita hanya sekedar mengganti ayam tersebut, yaitu ayam hitam tadi. Nah, mohon jawabannya. Domanul mutlaqat, mengganti barang yang dirusakkan oleh kita, imma mitli au qimi. Mitli bila ada misalnya, dan ayam misalnya ada, dan ayam yang dituntut dari ayam tampaknya biasanya adalah berat dagingnya. Adapun manfaat-manfaat yang diharamkan tidak akan dilihat dalam syariat. Jelas? Ukuran besar ayam itu bisa berikan putarnya. Enggak mau dia urusan dia dengan ayam tersebut. Saya sudah ganti, saya enggak akan menjawab. Kalau tidak ada misli, dan enggak mungkin yang tidak ada misli karena ada ayam, barulah kembali kepada qimi, kepada taksiran harga. Ya. Manfaat dari yang hitam itu adalah manfaat yang diharamkan, maka tidak perlu dilihat. Jelas? Tetap kita ganti ayam sebesar itu, atau lebih baik sedikit tidak ada masalah. Ya, lukum syarikum kodohan. Dia tidak mau terima urusan dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anam mempunyai persoalan demikian. Bahwa tadi dikatakan bahwa tidak boleh menjual di atas harga pasar. Namun pada kenyataannya seorang penjual itu dengan modal yang sama sebuah barang, dengan modal yang sama sebuah barang itu kadang-kadang dijual dengan harga yang bervariasi, sehingga kesan dari pembeli kadang-kadang bisa mengatakan, oh di sana mahal, di sana lebih murah. Ya. Nah, yang ditanyakan batasan harga pasar itu yang gimana? Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, di tempat sekolah anak itu ada koperasi yang di situ bersama-sama dikumpulkan dana, dan dana itu dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan, tetapi dengan memberikan jasa. Nah, bagaimana hukumnya ini? Jasanya ini real atau jasa? Jasanya real dalam persen. Persen? Ah, ya. Bukan real kalau dalam persen. Kalau jasa. Oh, begitu. Ya, kalau diminjam 1 miliar. Ya. Persennya 1% berapa ratus juta itu? Misalnya yang gampang saja, kalau pinjam 1 juta itu memberi jasa itu adalah 1% itu berarti 10.000 rupiah. Kalau 10 juta? 10 juta ya berarti 100.000 rupiah. 100 juta? 1 juta. Apakah jasa real ini sekarang? Kalau dengan persen pasti bukan real. Kalau dengan persen pasti bukan real jasanya. Karena jasa mengeluarkan 100 juta dengan 1 juta apa bedanya? Tidak ada kan? Karena semuanya sudah diikat dari uang dari bank, tinggal diterserahkan. Kertasnya juga satu kan? Tidak ada perbedaan. Maka ini bukan jasa real namanya. Tapi kalau jasa real tetap 10 ribu atau 20 ribu untuk setiap berapa pun jumlah pinjaman. Itu baru jasa real. Yang pertama tadi apa? Oh iya iya. Batasan harga pasar bagaimana? Batasan harga pasar yang dilihat adalah tempat, waktu, kemudian tempat, waktu, dan berapa orang redo membelinya. Tergantung tawar-menawar, dan tergantung juga untuk harga-harga yang umum yang ditetapkan oleh pemerintah sudah ada harga pasarnya. Untuk yang tidak ditetapkan, harga pasar adalah berapa yang disepakati oleh mereka dan sudah mempunyai nilai. Artinya, walaupun berubah sedikit, tapi tetap harga pasar. Di sini beli 95, di sini 97, di sini 100, di sini 93. Harga pasarnya segitu, rentang ini. Kalau dijual oleh di sini umpamanya masih berdekatan ini tokonya ya, di satu pasar. Berbeda yang ini pasarnya pakai becak, yang ini pasarnya pakai AC. Tentu berbeda harganya kan. Bayar AC-nya ada beda. Jelas itu. Baik. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Rubah jasanya dengan jasa real. Jasa real itu jumlah tetap 20 ribu atau 30 ribu untuk setiap jasa administrasi peminjaman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ada permasalahan yang mungkin menyimpang dari masalah tema sedikit. Hal ini kenapa perlu saya tanyakan, karena khawatir halal itu terus jadi haram hukumnya. Silakan. Yang pertama, seorang ayah tidak memiliki anak dan beliau seorang ibu rumah tangga kekeluargaan tidak mempunyai anak dan dia mengadopsi anak. mengadopsi anak. Anak, iya, satu anak. Dan kebetulan kemarin itu terjadi, setelah itu dikasih sebelum orang tuanya dua-duanya ini meninggal, anak angkat itu dibeli sepertiga bagian harta. Ya. Hmm. Nah, itu dikasihkan anak angkat itu. Ya. Akan tetapi anak angkat tadi dibeli ya, sepertiga bagian dari harta. Sudah diterima atau belum? Sudah diterima, dan ya, sudah diterima. Pertama itu, kedua ada kasus lagi setelah ayahnya sakit itu berpesan sebelum 3 hari meninggal, berpesan supaya harta semuanya itu kau miliki, kamu aja yang menghai, termasuk rumah, pekarangan dan sebagainya yang belum diserahkan, yang lebih dari ya, sepertiga tadi. Padahal ayah angkat itu tadi memiliki saudara kandung. Ya. Ya. Apakah harta yang diberikan oleh orang tua angkat tadi dimanfaatkan oleh anak angkat yang lebih dari 2,5 lebih dari sepertiga tadi, hukumnya haram atau tidak? Yang lebih dari sepertiga, padahal kan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Padahal itu pun anak angkat. Ini Pak, apakah ini haram hukumnya penggunaan ini, kan gitu? Ya, ya, baik. Syukran jazakallahu khairan. Allah. Ya. Tidak halal yang 2/3-nya, 2/3-nya bagi sebagai warisan. Cukup? Ya, yang lain? Jadi hukumnya tidak halal ya? Tidak halal. Ya. Walaupun ada wasiat. Walaupun ada wasiat, wasiatnya masalah. Wasulus itu kecil. Ketika saya Abu Sa'id al-Khudri mewasiatkan sepertiga, dia mewasiatkan seluruh hartanya, karena dia punya satu anak perempuan saja, maka Rasulullah tidak. Kata dia nisfu ya Rasulullah, setengah tidak. Astulus ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, astulus ya Rasulullah, sekasir sepertiga boleh, dan itu pun masih banyak. Baik, yang ketujuh? Cukup? Satu lagi, Sir. Itu yang keberapa? 10, Sir. Ke-10, baik. Bismillah, barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik. Ini ada pertanyaan dari apa? Matwana di Palembang. Masyaallah. Bahasanya saudara apa dari mertua juga boleh. Dari calon istri juga. Yang di mana, Sir? Dia ini seorang PNS, Sir. Orang dia PNS. Iya, sering ditugaskan keluar kota. Keluar kota. Kalau dia ditugaskan sendiri, dia bisa mengatur uang yang diberikan oleh dari negara, kas negara. Tapi permasalahan beliau ini adalah ketika dia bekerja sama dengan grupnya atau berangkat dengan rombongan. Misalnya 6 orang. Nah, 6 orang ini kan mendapatkan transport, uang makan dan penginapan, Ustaz. Nah, penginapan ini mereka seharusnya dapat 6 kamar kan? 6 kamar. Masing-masing dapat 6 kamar untuk uang penginapannya. Tapi mereka membikin jadinya 3 kamar. Ya, atau 1 kamar. 3 kamar, Ustaz. Kalau versi cerita beliau 3 kamar. Nah, dia membayarin 3 kamar. Nah, 3 kamar ini dimintakan ke hotel tersebut bon kosong. Dengan nota pula. Oh, iya, tetap mendapatkan dapat dari kantornya tersebut. Ya. Nah, beliau sudah menyarankan jangan seperti itu, tidak boleh. Nah, tetap saja dia melakukan itu, teman-temannya tetap melakukan seperti itu. Nah, setelah itu, nah uangnya itu kan setelah itu kan sisa, Ustaz. Nah, uang itu sisa dan itu dibagikan sisanya kepada 6 orang itu. Nah, dia ingin mengembalikan kepada bendahara negara itu. Tapi kalau dia dikembalikan ke bendahara negara, takutnya diambil sama beliau, sama bendahara tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, dan dia selama ini tidak pernah memakai uang itu disimpannya. Nah, dia ingin berapa tahun sudah disimpannya? Ya, sudah lama, selama dia menjadi PNS setiap ditugaskan ke ininya. Jadi nah, yang dia kasihan, ya, yang dia tanyakan, bolehkah uang ini disedekahkan atau sedekahkan ke fakir miskin atau dia menjadikan misalnya untuk pembangunan masjid atau pondok? Masjid seperti jangan. Itu. Masjid jangan. Kalau pondok boleh. Kalau pondoknya mau. Fakir miskin juga boleh. Fakir miskin boleh, pondok boleh. Boleh. Kalau pondoknya mau. Pondoknya mau. Kalau ini tidak boleh. Tidak ada berkaitan dengan harta apa uangnya itu tidak masalah. Kenapa? Uangnya. Dari hasil apa itu Tidak masalah. Ya boleh. Antum lihat di akhir buku ada di sana untuk siapa harta haram itu boleh. Boleh untuk fasilitas umum, juga boleh untuk fakir miskin. Baik, cukup. Ini terakhir. Ya. Betul terakhir ini kan ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang dalam sistem kerja sama-samanya inti plasma, di mana di dalam situ ada pihak ketiga yaitu bank, di mana saya terikat hutang dengan bank itu, namun sebagai penjamin apalisnya itu perusahaan. Nah, dalam waktu sebentar, sudah jelas. Antum ini punya kebun atau ingin beli kebun atau apa ini? Punya tambak. Punya tambak. Tambak. Tambak udang. Tambak udang. Terus? Sistem kerjasamanya inti plasma. Plasma itu apa? Perusahaan. Plasma itu saya sebagai plasma. Enggak. Intinya apa? Sebagai perusahaan inti itu. Sebentar, saya kurang jelas. Antum punya plasma tambak. Itu pengelola ya. Hah? Plasma itu tambak, yang punya tambak. Antum punya tambak. Iya. Saya petaninya yang ngelola saya, tapi yang ngajarin perusahaan. Ngajarin apa ngajarinnya? Dalam bidang budidayanya. Nah, untuk itu antum diberikan antum kursus ngajar. Nah, kursus. Nah, itu di situ ada hutang piutang. Ke siapa antum berutang? Saya akad kredit dengan bank, tapi yang mengelola uang itu perusahaan. Yang megang uang itu perusahaan. Perusahaan tadi. Perusahaan ini tadi. Yang minjam ke bank antum, bukan perusahaan. Yang minjam ke bank yang tanda tangan saya. Oh. Tapi pengelola yang megang uangnya perusahaan. Iya. Nah, setelah berjalan, itu perusahaannya pailit. Iya. Perusahaan pailit, terus otomatis hutangnya enggak terbayar ke bank. Saya masih yang punya utang saya itu bagaimana, Ustaz? Antum bayar hutang tersebut, yang utang kan antum. Yang utang saya yang tanda tangan. Utangnya. Tapi yang menjamin perusahaan. Kenapa dikasih ke perusahaan tersebut? Salah. Yang berhutang kepada bank kan antum, bukan perusahaan. Iya. Kan? Iya. Ya antum yang bayar. Mungkin bisa saya perjelas pertanyaannya tadi. Ini berkaitan dengan tambak yang sekarang saya ini jelaskan. Yang berhutang kan sebentar. Yeah. Yang berhutang antum kan? Iya, yang tanda tangan saya. Iya, artinya antum yang berhutang kan. Kemudian antum kasihkan uangnya ke perusahaan tadi. Saya enggak menerima uangnya secara langsung. Langsung oleh bank tadi ke perusahaan. Ke perusahaan. Yang setuju ini. Setuju. Enggak ada masalah. Tetap antum yang menanggung. Apa bedanya? Saya berhutang kepada antum, ya. Terus tolong kirim uang itu ke sebulan tersebut. Akadnya itu dengan dia, kan? Nanti tanggung jawab. Berarti bebannya tetap ke saya, maksudnya. Sepokok hutangnya wajib antum bayar. Sepokok hutang mampu. Tapi di situ juga ada jaminan, Ustaz. Jaminannya siapa? Sertifikat tambak saya. Diambil oleh bank. Diambil oleh bank. Kamu sudah diskusi dia atau belum? Belum. Belum diskusi, belum. Enggak berani pakai susi bank itu besar. Karena masanya banyak mungkin enggak berani dia eksekusi ya. Ya antum jual tambah ya. Antum menunggu sampai mudah. Kemudian setelah itu baru antum tutup hutangnya. Baik. Mau saya perjelas. Ini ada kaitannya. Mau saya perjelas. Pertanyaan mungkin kurang jelas ya. Jadi Bapak itu kan punya tambak. Dia dekatkan mic-nya. Bapak itu kan punya tambak. Terus sebagai plasma itu yang disebut plasma adalah pengelola tambak tadi. Ya. Dalam naungan perusahaan. Nah, apa? Naungan perusahaan. Nama? Naungan PT di Pasena ya. Naungan. Di bawah naungan perusahaan. Naungan perusahaan. Antara orang punya tambak dengan perusahaan ini hubungannya apa? Sebagai plasma. Plasma itu artinya pemilik tapi tidak beli. Hanya akad saja. Statusnya tidak beli, cuman hanya akad saja. Akad apa? Akad kredit. Nah, Bapak ini menjadi kredit. Tanah tambak ini milik siapa? Punya perusahaan. Punya perusahaan tanahnya. Punya perusahaan, Pak. Baik. Karena kita datang ke sana yang tidak antum punya perusahaan yang dia punya dia, enggak ada masalah. Baik. Sekarang pertanyaan kedua balik terus. Begini, punya perusahaan. Perjelas saja. Ya. Bukan pertanyaan jadi, selanjutnya. Bukan maksudnya mau memperjelas saja tadi kan agak bingung kan? Ini enggak, yang tadi saya enggak bingung. Saya sudah jelas yang tadi. Tidak. Yang tadi sudah jelas. Yang antum sekarang bingung atau gimana? Tadi sebetulnya kan bingung ini. Enggak, saya enggak bingung. Silakan. Iya, ada kasus yang baru silakan tanyakan. Penutup, coba. Silakan sampaikan. mungkin beda kasus. Ya. Ini kasusnya sama soalnya, Pak. Dari awal begini, sebenarnya antara saya dengan Bapak itu ada kaitan, tapi saya cuma mau perjelas ini tadi loh, masalah kredit. Bapak itu tidak pernah memegang sertifikat. Memberikan? Tidak pernah punya sertifikat kepada perusahaan, tidak pernah. Tidak pernah diberi sertifikat. Artinya masalah hutang tadi loh, Pak. Bapak bilang kan, berarti yang harus membayar hutang itu Bapak. Dan hutang itu bukan sedikit, Pak. 168 juta akad kredit itu. Gitu, Pak. Berapa jumlah hutangnya, Pak? 168 juta hutangnya. Enggak. Nah, beda. Sama kan? Sama. Sama. 168 dia 70. Itu soalnya kasus Didi Pasena ini. Oh iya, saya. Satu PT. Saya. Gimana? Kalau ya udah enggak masalah. Ya, antum ingin tanya satu lagi atau Enggak. Jadi tidak jelas, antum jelaskan. Iya, tapi kan dia yang akad tanda tangan akad kredit dengan bank tadi. Lihat lagi akadnya, biar tenang nanti antum ambil akadnya, scan, kirimkan ke mail saya, nanti saya lihat akadnya. Jelas? Bukan karyawan. Ini sebenarnya salah paham ini. Salah paham. Jadi Bapak itu tanda tangan akad kredit dan tidak terima uang. Terus? Ya sudah, uangnya dibawa perusahaan. Gitu loh. Seolah-olah punya utang, seolah-olah itu. Jadi seolah-olah saya aja. Tanya, saya tanyakan, tolong scan akadnya, kirimkan ke email saya. Nanti kita jawab lebih rincinya. Cukup? Ya, cukup. Tinggal apa? Antum juga enggak masalah. Mungkin lihat akad per akadnya. Antum kalau akad transaksi PLJ-nya, apa? AJB-nya, akad jual belinya, kalau ada atau ada teman-teman yang lain, kirim scan, kirimkan ke email. Email saya rwandi.termili@gmail.com. Sudah. Sudah saya kira sudah jam 3 nanti saya telat nanti. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga kajiannya bermanfaat dan semoga insyaallah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, kalau tidak langsung dengan radio dan televisi saja insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.